Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pertemuan hari ini adalah sebuah materi yang berkaitan dengan ilmu dan suatu hal yang dimaklumi akan keutamaan ilmu syariat, ilmu agama, keutamanya bagi seorang hamba pada dirinya maupun pada yang lainnya, dan keutamanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan ilmu agama itu bagi siapa yang ingin mempelajarinya, sebagaimana umumnya syariat kita adalah syariat yang dimudahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk mengingat, yaitu dipelajari, tadabbur terhadap kandungannya dimudahkan. Fahal min mudzakir, Allah firman, apakah ada di antara manusia ingin mengingat? Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba." Sungguhnya agama itu mudah, dan tidak seorang pun yang berlebihan atau ekstrim dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Sungguhnya Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Maka siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu dan dia telah memenuhi kriteria dan kewajiban terhadap ilmu tersebut, maka Allah akan memudahkan jalannya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang ia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kepada surga. Akan dimudahkan jalannya menuju kepada surga. Ini hadis tambih akan keutamaan orang yang berilmu. Sebutkan siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya. Apa keutamaan yang didapatkan? Apakah jalannya di dunia saja yang dimudahkan? Tidak. Bahkan dikatakan Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada sorga. Dan jalan menuju kepada sorga, tahapannya ada yang di dunia dan ada yang tahapannya di akhirat. Dan semudahnya dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menuntut ilmu. Maka suatu hal yang harus diketahui bahwa siapa yang ingin menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan jalannya. Dan alhamdulillah, dan ini kita puji kepada Allah, bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah suatu hal yang dimudahkan. Suatu hal yang dimudahkan. Namun yang menjadi permasalahan, tatkala telah diketahui akan keutamaan ilmu, dan juga telah diketahui bahwa asalnya di dalam ilmu itu mudah untuk dituntut, diketemukan sekelompok manusia ada yang menganggap sulit di dalam menuntut ilmu, dan sebagiannya yang lain ada yang tidak punya perhatian di dalam menuntut ilmu, dan sebagiannya yang lain ada yang bersemangat berjalan menuntut ilmu. Waktu hari demi hari berjalan terus bergulir, namun ia merasakan faedahnya tidak begitu banyak. Ya. Dan ini tentunya kembali kepada sejumlah sebab yang menyebabkan seseorang mengalami kondisi-kondisi seperti yang kita sebutkan maupun yang lainnya. Ya. Di antara sebab-sebab tersebut yang menyebabkan dia terhalangi dari ilmu atau jalannya tidak begitu mulus di atas menuntut ilmu, di antara sebab tersebut dia tidak mengerti hakikat dari mana ilmu itu apa. Iya. Dan juga di antara sebab yang lain, dia tidak mengerti kenapa dia harus menuntut ilmu. Kenapa dia harus menuntut ilmu? Nah, dan juga di antara sebab kadang seorang terputus dari ilmu itu, niatnya pada asalnya sudah lemah, tidak mempunyai niat yang kuat dalam menuntut ilmu. Akhirnya, karena niat yang lemah ini tidak membantunya untuk berlanjut, apalagi antusias dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan juga kadang seorang terhalang dari ilmu atau terputus darinya disebabkan karena ia terlalu ingin bersegera meraih hasil. Dianggapnya bahwa menuntut ilmu itu dia duduk beberapa saat, duduk beberapa hari, iya, dengan itu dia dapatkan ilmu. Dan ini sangkaan yang tidak benar. Nah, bahkan orang yang menuntut ilmu, dia harus menuntut ilmu itu hingga akhir hayatnya. Sampai alim ulama pun, mereka masih menuntut ilmu dan membaca, mutalaah, kemudian memurajaah, mengulangi kembali apa yang mereka telah baca, yang telah mereka hafalkan. Ini yang masyhur dari ucapan sebagian para ulama as-salaf اطلب العلم من المهدي الى اللهدي. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan ini juga yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika beliau didatangi oleh sebagian murid-muridnya dan keadaan beliau, pakaiannya dan sekitarnya penuh dengan tinta, maka ada yang bertanya, ya, sampai kapan mal mahbarah? Sampai kapan dengan membawa tinta? Maksudnya sampai kapan menuntut ilmu menulis? Maka Imam Ahmad mengucapkan kalimat yang masyhur itu, kata beliau, mal mahbara ilal maqbara. Kata beliau, membawa tinta sampai ke liang kubur. Ya. Demikian, seorang dalam menuntut ilmu butuh waktu. Tidak boleh tergesa-gesa. Dan ia tatkala tergesa-gesa dalam hal ini, yang diinginkan tergesa-gesa, dia tergesa-gesa di dalam mempelajari sebuah ilmu yang harusnya dia menekuninya, atau dia tergesa-gesa ingin mendapatkan hasilnya. Iya. Maka dia harus mengetahui bahwa hidupnya adalah untuk menuntut ilmu, dan ilmu itu alhamdulillah adalah ibadah. Iya. Bahkan min afdalil ibadah, sebagaimana yang kita akan terangkan. Iya. Kemudian diantara sebab juga yang menyebabkan kadang seseorang terhalang atau terhambat jalannya dalam menuntut ilmu, ya, adalah lemah pandangannya terhadap ilmu itu sendiri. Tidak mengerti pentingnya ilmu itu. Sehingga sebagian ada yang menyangka bahwa ilmu itu manfaatnya sedikit. Ilmu itu manfaatnya sedikit. Apalagi di masa ini, yang kita berlindung kepada Allah, banyak dari manusia yang menyangka bahwa mempelajari agama itu adalah sebuah kemunduran. Dan ini adalah berjelek sangka terhadap ilmu agama. Berjelek sangka terhadap ilmu syariat. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa ilmu agama itu adalah suatu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia di dalam meraih kemajuan mereka. Dan sebuah kemajuan yang tidak dilandasi di atas ilmu syariat, maka kemajuan itu tidak akan bermanfaat bagi manusia sebagaimana mestinya. Iya. Sebab syariat mengatur bagaimana jenis kemajuan yang bermanfaat. Karena kaidah asal di dalam syariat kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa syariat kita datang untuk tahsilil masalih wa takmiliha, untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan atau menyempurnakannya, wa ta'tilil mafasid atau taqliliha, atau menghilangkan kerusakan-kerusakan dan atau meminimalkannya. Iya. Ini kandungan dari syariat kita. Dan agama kita mengaju atau mengukur kemajuan dengan timbangan ini. Apa yang ada maslahatnya, maka akan ditahqiq dalam agama, dan apa yang sifatnya mafsadat, itu dilarang dalam agama. Sejumlah kemajuan ada yang sifatnya mafsadat, makanya tidak pantas. Ya. Seperti misalnya, ya, alat-alat pembunuh massal misalnya, bom nuklir. Ini tidak datang dari umat Islam. Ditekuni oleh orang-orang yang bejat, yang tidak berperi kemanusiaan. Iya. Sebab jumlah yang mati dari bom yang seperti ini tidak bisa diukur dan diperkirakan. Berbeda dengan syariat, diatur hal-hal yang seperti itu. Dan memang nampak dari sejarah yang memunculkannya adalah orang-orang yang memang tidak mempunyai peri kemanusiaan dan hanya ingin berkuasa di muka bumi dengan penuh kezaliman. Dan umat Islam dari dahulu mereka punya unsur-unsur kemajuan. Ya, toh juga apa yang dikembangkan oleh orang-orang kafir sekarang ini, apakah itu di bidang kedokteran maupun yang lainnya, ya, pengetahuan teknologi, banyak-banyak hal tersebut diambil dari umat Islam. Nah, diambil dari umat Islam. Karena kaidah berpikir di kalangan umat Islam sudah diatur sedemikian rupa sehingga mereka sangat mudah untuk maju. Tapi inilah yang disayangkan di hari-hari ini, tatkala umat dijauhkan dari agama dan dikesankan bahwa mempelajari agama adalah sebuah kemunduran, ini yang menyebabkan umat Islam mundur. Ya. Padahal harus diketahui bahwa ilmu itu manfaatnya sangat besar di dunia dan di akhirat. Dan tidak boleh berjelek sangka kepada ilmu. Makanya di antara sejumlah sebab yang menyebabkan seseorang terhalang dari ilmu syariat atau merasa sulit di dalam mempelajari ilmu syariat itu. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah taala saya akan mengangkat sejumlah ayat yang di dalam ayat-ayat ini kalau kita cermati dengan baik terdapat sejumlah penjelasan berkaitan dengan ilmu. Apakah itu berkaitan dengan keutamaan ilmu atau hal tersebut berkaitan dengan etika seorang penuntut ilmu? Dan seorang penuntut ilmu ada etika pada dirinya sendiri, ada etika pada gurunya, ada etika pada kawan-kawannya, dan ada etika di dalam hayatnya, di dalam kehidupannya. Dan juga di dalam ayat-ayat terdapat sejumlah etika berkaitan dengan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menyampaikan ilmu. Ya. Maka ini pembahasan-pembahasan global yang akan kita bahas pada hari ini. Dan sengaja saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran dengan beberapa maksud. Maksud yang pertama adalah melatih diri kita dan membiasakan diri kita untuk tadabbur terhadap ma'ani, mana-mana Al-Quran. Dan ini adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan. Seorang tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran sehingga dia cinta kepada ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dia cinta kepada ayat-ayat Al-Quran? Dan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jenis ilmu kembali kepada Al-Quran. Dan ilmu yang paling agung adalah pada Al-Quranul Karim. Sebab pembicaraan yang berkaitan dengan Allah, tapi yang datangnya dari Allah, tidak ada yang lebih besar darinya. Tidak ada tandingannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada." Qulillah. Katakanlah, sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya? Maka Allah memerintah nabinya untuk menjawab, "Qul Allah." Katakanlah Allah yang paling besar. Maka tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dia lebih agung dari Allah. Karena itu, kita tatkala membaca dari ayat-ayat Al-Quran, maka ini adalah bentuk tadabbur terhadap ma'ani Al-Quran. Dan kita diperintah dalam Al-Quran untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran atau hati-hati mereka sudah penuh dengan kufur? Hati mereka sudah diliputi oleh sesuatu yang menutupinya. Tidak ada lagi yang bisa menembusnya. Tidak ada cahaya yang bisa masuk ke dalamnya. Iya. Maka ciri hati yang baik adalah hati yang hidup tatkala ia memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, tadabbur terhadap maknanya. Itu adalah ciri hati yang baik. Adapun hati yang tidak bersemangat untuk tadabbur terhadap Al-Quran, maka ini adalah hati yang kaku dan keras. Iya. Butuh pengobatan yang rutin untuk membersihkan hatinya, membuat hatinya kembali sehat dan hidup. Dan ada manusia, sejumlah manusia, karena mereka jauh dari Al-Quran, maka mereka adalah bangkai yang berjalan. Dan ada sejumlah manusia, karena ia memahami Al-Quran, maka hidupnya adalah kehidupan yang paling bahagia, kehidupan yang paling sejahtera dan bersinar. Walaupun terlihat di dalam kehidupannya dari sisi materi tidak begitu banyak, namun kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Iya. Kemudian maksud yang kedua, kita membawakannya dari ayat-ayat Al-Quran. Kita uraikan sebab-sebab berhasilan dalam menuntut ilmu dari ayat-ayat Al-Quran, agar supaya seorang mengetahui bahwa Al-Quranul Karim penuh dengan kandungan makna, dan Al-Quranul Karim menjelaskan segala hal. Ini termasuk kesempurnaan Al-Quran yang menguraikan sejumlah permasalahan, dan kadang uraian-uraian disebutkan kalau diperhatikan sepintas lalu kadang tidak terkandung sebuah pelajaran, padahal di dalamnya sejumlah mutiara ilmu yang sangat bermanfaat. Iya. Maka berikut ini saya akan mengangkat sejumlah ayat, dan dari ayat-ayat tersebut insyaallah taala kita akan mengeluarkan faedah-faedah yang berkaitan dengan ilmu, apakah itu keutamanya atau etika di dalam menuntut ilmu, ya, cara-cara meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Maka di antara ayat yang mungkin kita akan memulai dengannya di sini adalah ayat yang masyhur di dalam surah Al-Mujadilah. Ya, dan disebut juga surah Al-Mujadalah. Bisa dibaca Al-Mujadilah dan bisa dibaca Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilm darajat." Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu, mereka diangkat beberapa derajat. Iya. Kata Ibn Abbas rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat bahwa Allah mengangkat orang yang beriman lagi berilmu, diangkat derajatnya terhadap orang yang beriman tapi tidak berilmu. Diangkat beberapa derajat. Iya. Dan di sini kalimat yarfa'illahu, Allah yang mengangkatnya. Ini tambih kepada seluruh manusia bahwa ketinggian derajat itu didapatkan oleh seseorang anugerah dari Allah, bukan upaya dari dirinya. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk meninggikan derajatnya, untuk meninggikan wibawanya, kedudukannya di tengah manusia, apapun yang dia upayakan, bagaimanapun caranya dia mendongkrak dan lain-lainnya, tidak mungkin dia bisa menjadi mulia dan tinggi kecuali kalau itu dikehendaki dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa siapa yang mendapatkan al-izzah, ketinggian derajat, maka hendaknya dia kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, hakikat kemuliaan bukanlah kemuliaan di dalam pengertian yang ditekuni oleh manusia, tapi kemuliaan adalah apa yang dianggap mulia di dalam syariat. Apa yang dianggap mulia di dalam syariat. Dan seorang hamba semakin teguh ia berpijak di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan semakin meninggikan derajatnya. Maka ini kandungan dari yarfa'illah, Allah mengangkat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu. Konteksnya di sini orang yang diberi ilmu itu orang yang telah mendapatkan ilmu. Maka ini memberikan tambih, memberikan peringatan kepada sejumlah masalah. Orang yang mendapatkan ilmu itu berbeda dengan orang yang baru menuntut ilmu. Baru menuntut ilmu. Karena itu dari sisi kedudukan dan derajat akan terjadi perbedaan. Dan ini diterangkan dalam nusus Al-Quran dan Sunnah, dan dirasakan dalam kehidupan. dari sisi manfaat dan dari sisi penerimaan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah mendapatkan ilmu di tengah manusia. Iya. Namun bukan artinya orang yang menuntut ilmu tidak dapat keutamaan. Bukan itu artinya, tapi maknanya di sini bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk meraih derajat ini, dia termasuk orang yang diberi anugerah ilmu dan diberikan keutamaan dengan ilmu, maka sedikit maupun banyaknya dia akan mendapatkan tingkatan-tingkatan derajat. Iya. Jelas? Ini kandungan dari ayat. Jadi dalam ayat ini terangkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang berilmu, derajat akan diangkat beberapa derajat. Jadi memberikan kepada kita makna lain, sebuah etika yang harus dipegang oleh seorang penuntut ilmu, bahwa ilmu itu harus didasari dengan keimanan. Dan keimanan adalah keteguhan keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di antara syarat seorang yang menuntut ilmu adalah al-ikhlas. Dia harus mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengikhlaskan apa yang dia tuntut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini hal yang sangat penting sekali. Sebab kadang sebuah amalan yang kecil ini menjadi besar karena keikhlasan. Dan kadang sebuah amalan yang sangat besar penuh dengan pengorbanan. Ya. Namun amalan tersebut menjadi kecil disebabkan karena keikhlasannya juga yang kurang. Maka ikhlas sangatlah penting arti dan maknanya. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang harus ditanamkan oleh seorang yang ingin menuntut ilmu. Dia harus mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal iman. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah jelaskan bagaimana ikhlas itu untuk yang maha satu. Maksudnya seorang menuntut ilmu hanya untuk Allah semata. Kun wahidan. Dan jadilah kamu hanya satu saja. Maksudnya seorang ketika menuntut ilmu dan dia mengupayakan upaya apa saja, dia harus menyatukan konsentrasinya. Tidak boleh terpecah-pecah. Iya. Kalaupun terpecah-pecah dan didapatkan hasil berbeda dengan orang yang konsentrasi. Dan ini dimaklumi. Ya, apalagi Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Dan Allah tidak menjadikan pada seseorang ada dua hati di dalam dadanya. Maksudnya satu hati saja. Konsentrasinya pada satu hal. Fali wahidin. Ikhlas hanya untuk Allah yang maha satu. Kun wahidan. Jadilah kamu satu. Di dalam konsentrasi, tujuan, target. Fi wahidin. Pada sesuatu yang satu. Maksudnya jalannya satu. Apa jalan yang satu ini? Kata Ibnu Al-Qayyim, a'ni sabilal haqqi wal imani. Yaitu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Di atas satu rel. Itu rel Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibutuhkan ikhlas. Baik, muncul pertanyaan. Kapan seorang dianggap ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya. Jawabannya, dia dianggap ikhlas dalam menuntut ilmu kalau dia meniatkan beberapa perkara. Yang pertama, ia meniatkan di dalam menuntut ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Ini niat yang pertama. Jadi menuntut ilmu dia merasakan bahwa dirinya adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Orang yang jahil. Andai kata Allah tidak mengajari kepadanya ilmu, dia tidak mungkin mendapatkan ilmu. Dan seorang apabila kondisinya seperti ini, maka insyaAllah ta'ala dia akan ikhlas dalam menuntut ilmu. dia tidak akan menuntut ilmu karena mengharapkan sanjungan dari manusia, mengharapkan pujian, dan juga dia tidak menuntut ilmu untuk dikatakan sebagai seorang yang alim misalnya. Tidak, tapi dia lakukan hal tersebut mula-mula yang dia niatkan adalah mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, seorang dikatakan ikhlas apabila dia menuntut ilmu dan dia meniatkan dengannya untuk membela syariat dan meninggikan syariat. Sebab seorang tatkala menuntut ilmu dan mempelajarinya dengan baik, dan dengan ilmu yang dia pelajari dia ingin termasuk orang-orang yang membela syariat, maka ini artinya dia ikhlas dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kedudukan orang-orang yang membela syariat, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk jundullah, termasuk tentara-tentara Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun." Dan telah berlalu kalimat kami terhadap hamba-hamba kami para rasul bahwa mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan, dan sesungguhnya tentara-tentara kami mereka yang akan menang. Jadi kalau dia niatkan dirinya menjadi tentara Allah dalam hal ini membela syariatnya, maka Allah akan memudahkan jalannya, akan membuat ia semakin ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini harusnya yang diniatkan oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun dia duduk dari majelis-majelis ilmu itu. Dia duduk untuk hal tersebut. Dia ingin mengangkat kejahilan dari dirinya, dan dari ilmu yang dia dapatkan, dia niatkan suatu hari kalau Allah telah memberikan kepadanya ilmu dan ia telah memahami bagaimana etika berdakwah dan cara menyampaikan, dia ingin menyampaikannya kepada manusia agar manusia juga mengambil manfaat darinya dan termasuk pembelaan terhadap syariat dan penyebaran terhadap syariat. Iya. Dan orang-orang yang meniatkan seperti ini juga dia yang termasuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنك تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Sungguhnya ilmu ini disandang pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adilnya. Bagaimana tugas orang-orang yang adil ini, para ulama ini? Mereka meniadakan, menjaga ilmu tersebut dari tahrif orang-orang yang ekstrim, dan dijaga dari jalannya orang-orang yang ingin meruntuhkan agama, dan dijaga dari takwilnya orang-orang yang jahil. Ini semua pembelaan terhadap agama. Dan juga dalam hadits yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang mereka ini menampilkan al-haq. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencerca mereka dan orang yang menyelisih mereka sampai datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sifat orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, sekali lagi, makna keimanan itu adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Dan pemurnian ibadah kepada Allah lambangnya adalah ikhlas. Lambangnya adalah ikhlas. Maka ini terkandung dari kandungan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Sekali lagi, poin yang kita ingin tekankan bahwa ilmu itu harus dilandasi dengan ikhlas. Seorang yang ingin menuntut ilmu, seorang yang ingin mengajarkan ilmu, seorang yang ingin beretika dengan ilmu di dalam kehidupannya, Semuanya harus dilandasi dengan ikhlas. Apabila niatnya telah baik, maka baik pula yang akan terjadi, baik pula yang akan dia dapatkan. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kadang di dalam kehidupan seorang kadang menemukan dalam niatnya ada sedikit penyimpangan. Dan ini suatu hal yang wajar, di mana syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Apalagi jalan menuntut ilmu. Ya. Jalan menuntut ilmu. Akan diketemukan bahwa gangguan syaitan terhadap manusia yang menuntut ilmu itu lebih besar dan lebih dahsyat daripada yang lainnya. Ya. Sebab kalau seorang manusia menuntut ilmu, maka artinya akan tertutup seluruh pintu bagi syaitan untuk mengganggu manusia itu. Maka syaitan berusaha untuk memalingkannya dari menuntut ilmu dengan berbagai cara. Kadang dipalingkan ia dari menuntut ilmu, digambarkan ilmu itu susah. Kadang di dalam menuntut ilmu sudah hadir di majelis ilmu, tapi dibikin perasaan-perasaan malu dia hadir di majelis, ya, atau dibuat dia tersinggung terhadap sebagian orang yang ada di majelis yang berlaku kasar kepadanya misalnya. Dan juga kadang hal yang jelek yang terjadi antara para penuntut ilmu, ya, kadang ada saling hasad di antara mereka. Ini semua adalah gangguan-gangguan yang disusupkan oleh syaitan di tengah para penuntut ilmu. Maka hendaknya diperhatikan hal ini. Ini termasuk hal-hal yang mengganggu keikhlasan. Iya. Dan mengganggu seseorang dalam menuntut ilmu. Tatkala ilmu ini sangat penting maknanya bagi seorang manusia dan sangat besar manfaatnya, maka syaitan dengan sekuat tenaga ingin memalingkan anak Adam dari menuntut ilmu. Segala upaya dan segala cara dia tempuh untuk hal tersebut. Karena itu, begitu ada orang yang masuk dalam menuntut ilmu, ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah, hal yang paling pertama digambarkan, ilmu itu susah. Ya. Baru mau belajar, ada madhab Hanafi, ada madhab Hambali, ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki. Ya. Baru ingin belajar, ini ada jemaah ini, jemaah itu, jemaah ini. Ya. Apa yang saya ikuti? Akhirnya dibuat susah. Dan dibuat sulit. Ia dalam menuntut ilmu. Maka, sekali lagi, ya, di sini letak pentingnya seorang mengenal bagaimana etika dalam menuntut ilmu. Bagaimana jalan-jalan yang memudahkan seseorang mendapatkan ilmu. Dan dengan jalan-jalan tersebut, ia akan mendapatkan anugerah dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan dalam ilmu itu. Ya. Baik, dikatakan dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Darajat di sini diangkat beberapa derajat. Kata para ulama, derajat di sini global. Tidak diterangkan maknanya, derajat apa? Apakah derajat di dunia atau derajat di akhirat? Iya. Derajat berkaitan dengan kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Karena dia global, maka kandungan keutamaan bagi orang yang berilmu, beriman dan berilmu, Allah akan mengangkat untuknya beberapa derajat, yaitu semua derajat untuknya, derajat di dunia maupun di akhirat. Dan ini bukan tingkatan yang sedikit yang diangkat, sebab dalam tabir ayat darajat dengan bentuk jamak, beberapa derajat, bukan satu derajat atau dua derajat, tapi beberapa derajat. Ia diangkat beberapa derajat. Maka ini keutamaan orang-orang yang berilmu. Ya. Keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan tentunya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu sangat banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah Ta'ala akan datang sebagian uraian ayat-ayat yang lainnya. Ya. Termasuk keutamaan orang yang berilmu dalam ayat yang lainnya. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. Nah, Allah mempersaksikan bahwa dirinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, kecuali Allah. Demikian pula dipersaksikan oleh para malaikat. Dan demikian pula dipersaksikan oleh orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana orang-orang yang berilmu sedemikian tinggi derajatnya di sisi Allah sehingga persaksian mereka teranggap dan dijadikan sebagai etibar di dalam ayat. Ini pelajaran tambih akan keutamaan ilmu dan sekaligus menunjukkan akan bahayanya lawan dari ilmu itu, yaitu kejahilan. Ya, lawan dari ilmu adalah kejahilan. Kejahilan adalah suatu hal yang sangat berbahaya bagi setiap insan. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tartibi muttafiqan. Ilmun min al-Qur'an aw min sunnatin wa tabibu daka wa tabibu dalika wa tabibu daka al-alim ar-rabbani." Kata beliau, al-jahal, kejahilan itu adalah penyakit yang sangat membunuh, yang bisa membinasakan. Nah, dan banyak orang yang mati gara-gara jahilnya, kejahilannya. Iya. Karena kejahilannya atau salah di dalam menuntut ilmu, akhirnya dia sendiri yang merugi karena hal itu. Nah, iya. Pernah disebutkan oleh sebagian guru-guru kami, ya, di antaranya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, beliau sebutkan kisah seorang yang menuntut ilmu. Iya. Dia menuntut ilmu dan dia hanya membaca sendiri. Hanya membaca sendiri. Ya, dan ini akan datang kita terangkan bahaya orang yang membaca sendiri. Ya, jadi kalau dia datang masuk menuntut ilmu sendirian, maka dia juga akan keluar sendirian. Karena itu kata para ulama, "Man dakhala fi talabil ilmi wahda, kharaja wahda." Siapa yang masuk sendirian tanpa ada guru yang membimbingnya, maka dia akan keluar sendirian. Ya, keluar sendirian, tidak ada ilmu yang mendampinginya. Maksudnya nol yang dia akan dapatkan. Untung kalau cuma nol, tapi kalau minus, ya, ini akan membahayakannya. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Syekh Saleh. Kata beliau, ada seorang yang membaca Sahih Muslim. Ya. Di dalam hadis Sahih Muslim, cetakan yang tercetak, itu al-habbatus sauda shifa'un likulli da' illa sa. Habbatus sauda, paham ya, habbatus sauda ya, jintan hitam kalau orang Indonesia bilang, itu adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Datang orang ini yang membaca sendiri, dia buka Sahih Muslim, dalam cetakannya ada kesalahan. Al-habbatus sauda pakai ha kemudian ba. Huruf ba-nya tertulis dua titik. Jadi bacanya al-hayyatus sauda. Tahu artinya al-hayyatus sauda? Artinya ular hitam. Kalau habbatus sauda artinya jintan hitam. Kalau hayyatus sauda ular hitam. Akhirnya dia baca, ular hitam adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Dia tangkaplah ular hitam, kemudian dia makan, ya, maka dia pun meninggal karena itu. Nah, ini ia terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya, terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Karena itu kata wajar kalau Ibnu Al-Qayyim di sini mengibaratkan, wal jahlu da'un qatil. Ya. Kejahilan adalah obat yang sangat membunuh. Dan itu contoh pada orang yang terjangkiti oleh kejahilan pada dirinya sendiri. Dan sejumlah manusia di masa ini, ya, wal'iyadu billah, kadang berdiri di atas mimbar, kadang menyampaikan dakwah di tengah manusia. Dengan kejahilannya, maka dia bukan membunuh dirinya sendiri, tapi juga membunuh orang lain. Membunuh orang lain. Nah, karena itu harus dipahami, ya, bahayanya orang yang berbicara tanpa ilmu dan bahaya kejahilan itu. Kata beliau, al-jahlu da'un qatil wa shifa'uhu, adapun obatnya, obat kejahilan ini, amrani fit tartibi muttafiqani. Dua perkara yang bersepakat dalam tartib. Ya. Apa obatnya itu? Yang pertama, ilmun min al-Qur'an. Obat yang pertama adalah ilmu dari Al-Qur'an. Obat yang kedua, aw min sunnatin, dari sunnah. Ini dua obat. Baik, sekarang ada obatnya. Siapa yang mensifatkan obat ini, yang memberikan anjuran? Ya kan? Karena ada obat dari Al-Quran dan hadis. Ya. Sekarang siapa yang menyuguhkan obat tersebut? Ibnu Al-Qayyim terangkan. Dan dokter untuk hal tersebut adalah dia, alim Rabbani itu. Seorang alim yang Rabbani. Menunjukkan bahwa Al-Quran dan sunnah harus dipahami. Ya. Dengan perantara seorang yang berilmu. Dengan jalur, dia talaqqi dari guru. Bukan dia membaca sendiri. Dan ini akan kita uraikan ayat-ayat insyaallah taala berkaitan dengan etika ini, bahwa seorang dalam menuntut ilmu dia harus mengambil dari guru. Iya. Jadi sekali lagi, kandungan dari ayat-ayat atau ayat yang pertama yang kita sebutkan di sini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, terdapat di dalamnya keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Iya. Dan orang yang berilmu. Baik, ayat yang kedua yang perlu kita cermati adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan pasti Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ya. Begitu ya cara menerjemah ayat ini. Nah. Jadi kandungan dari ayat kadang diterjemah sesuai dengan maknanya. Ya. Tidak boleh diterjemah bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian ilmu. Tapi penerjemahan di sini yang bagus, bertakwalah kalian kepada Allah, pasti dan pasti Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Iya. Di dalam ayat yang mulia ini diterangkan bahwa ilmu itu harus dibangun di atas ketakwaan. Harus dibangun di atas ketakwaan. Iya, sebab ilmu adalah cahaya dan dia harus didasari dengan takwa. Takwa hakikatnya secara bahasa adalah sesuatu tameng atau benteng yang menghalangi seseorang dari apa yang dia tidak senangi. Iya. Jadi kalau dia memakai perisai dari serangan musuh, maka dia disebut yattaqi. Iya. Dia berlindung dengannya. Nah, jadi mana takwa secara asal? Jadi kalau dimasukkan dalam makna syariat, dikaitkan dengan dari sisi bahasa, ketakwaan artinya dia membuat perisai atau benteng antara dia dan antara hal-hal yang bisa menyebabkan murka Allah atau dia dimasukkan ke dalam neraka. Jelas? Kalau ini mana takwa, dia harus menjaga dirinya jangan sampai jatuh di dalam hal yang dimurkai oleh Allah atau jatuh di dalam siksa neraka. Maka mana takwa artinya dia harus menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu akan kembali kepada mana takwa. Karena itu sejumlah para ulama telah memberikan definisi tentang takwa yang mirip dengan hal ini. Dan di antara definisi yang paling indah adalah definisi yang disebutkan oleh Imam At-Talq Ibnu Habib rahimahullah. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruk ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqabahu. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan. Engkau beramal dengan ketaatan di atas cahaya dari Allah. Jadi beramal dengan ketaatan, amalan-amalan yang ketaatan. Bagaimana amalan yang ketaatan itu? Ya, amalan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis, itu mana di atas cahaya dari Allah, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan tuntunan. Ya, bukan bikin bid'ah dalam agama, tapi dia membuat, melakukan amalan-amalan sesuai dengan apa yang dituntunkan. Dan dia melakukan amalan tersebut, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah. Kemudian watatruka ma'asiat Allah, dan kamu meninggalkan ma'asiat kepada Allah. Ala nurin min Allah, juga di atas cahaya dari Allah. Dia tinggalkan maksiat, dibangun di atas dasar ilmu dan di atas dasar pengetahuan. Takhafu iqaballah. Dia meninggalkan maksiat karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini makna takwa. Dan di dalam ayat dikatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Seorang yang ingin mendapatkan ilmu, mula-mula diperintah untuk bertakwa. Sebab hakikat dari ilmu itu, sekali lagi hakikat dari ilmu itu, adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Karena itu, dia harus membangun dirinya di atas cahaya, di atas ketakwaan untuk mendapatkan cahaya. Iya. Dan yang diibaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau merasa bahwa hafalan beliau agak jelek. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i merasa hafalannya sangat jelek, enggak tahu kita di masa ini bagaimana hafalan kita. Ya. Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila waki'in su'a hibbi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li'asi." Kata beliau, saya mengeluhkan kepada Waqi jeleknya hafalanku. Ya, Waqi adalah guru beliau, Waqi Ibn al-Jarrah Ibn Malik Abu Sufyan Al-Basri, salah seorang rawi yang terkenal yang dimaklumi keluasan riwayatnya. Sampai Imam Ahmad berkata, hafalan kami semuanya takalluf, berlebihan kami kalau menghafal. Diulangi berapa kali baru hafal. Kalau Waqi hafalannya, tabiatnya memang kuat, satu kali dengar langsung hafal. Waqi Ibn al-Jarrah. Maka Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya, Waqi, akan jeleknya hafalannya. Kata Syafi'i, maka Waqi memberikan petunjuk kepadaku agar saya meninggalkan maksiat. Dan Waqi berpesan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka di sini memberikan makna akan pentingnya takwa. Seorang penuntut ilmu, kapan dia menjaga dirinya di atas jalur takwa, dia jalankan segala perintah, dia tinggalkan segala larangan. Bagaikan orang yang berjalan di atas muka bumi. Ada jalan yang baik, ada jalan yang jelek, ada rintangan-rintangan, ada duri-duri yang berserakan, kerikil-kerikil tajam yang bertebaran. Dia harus berhati-hati. Jangan sampai ia memijak sesuatu yang membahayakannya. Maka demikianlah orang yang bertakwa. Dia harus melihat di mana kakinya menapak. Amalan-amalan saleh yang harus dia lakukan. Jalur yang harus dia tempuh. Dan dia harus meninggalkan hal-hal yang bisa membahayakannya. Kalau dia komitmen di atas hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk dia pintu ilmu. Nah, jadi ilmu itu dia adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan di dalam dada seorang hamba. Ya, itulah yang disebut dengan ilmu. Wa yu'allimukumullah. Dan ilmu bukan sekedar tulisan saja. Ditulis di atas kertas. Ditulis, setelah ditulis, ya, kadang terlupa setelah itu. Kalau dia murojaah kembali, ya ada baiknya dia bisa ingat. Ya, bagus kalau dia murojaah. Tapi kalau misalnya ada yang dari majelis setelah dia tulis, ya, kemudian catatannya disimpan di rumah sebagai pusaka, maka ini tidak akan memberikan manfaat untuknya. Ya. Maka ilmu itu adalah cahaya Allah berikan ke dalam dada seorang hamba, sehingga dia memahami ilmu, menghafalkannya, dan memberikan warna dan pengaruh dalam kehidupannya. Ya. Dan di sini diperhatikan keindahan dari sisi bahasa dan tambih dari Al-Quran. Perhatikan, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Di sini lafzul jalalah diulangi dua kali. Bertakwalah kalian kepada Allah, disebut nama Allah, kemudian diulangi lagi, dan niscaya Allah akan mengajari kalian. Kalau konteks yang biasa, ya, kalau sudah disebut hal yang bersamaan, ya satu kali saja disebut nama pelakunya dalam bentuk zahir. Jadi harusnya dikatakan bertakwalah kepada Allah dan kalian akan mendapatkan pengajaran darinya. Tapi apa rahasianya, kenapa diulangi di sini? Nah, di sini apa namanya? Tambih. Peringatan yang sangat mendalam dari sisi bahasa dan keindahan makna Al-Qur'an. Peringatan yang sangat mendalam bahwa ilmu itu sangat erat kaitannya dengan ketakwa. Ya. Sebagaimana takwa kepada Allah, seseorang apabila dia bertakwa kepada Allah, maka balasannya Allah pula yang akan memberikan ilmu kepadanya. Allah yang akan mengajarkan ilmu kepadanya. Ya, karena itu kandungan dari ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wau di sini bukan bermakna tertib. Ya. bukan bermakna tartib. Kalau misalnya dikatakan datang Muhammad dan Zaid, dan di sini menunjukkan tartib, Muhammad dulu yang datang, kemudian setelah itu si Zaid, kan begitu? Ya. Tapi di sini maknanya tidak seperti itu. Dia memberikan makna iktirad, makna bergandengan dan saling berkeharusan. Ada konsekuensi ya, antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya kalau dikatakan zurni wa azuruka, kunjungilah saya juga akan mengunjungimu. Ini ada saling keharusan. Jadi kalau kamu mengunjungi saya juga akan mengunjungimu, kan begitu? Atau kalau dia berkata salim alaina nusallim alaika, berikan salam kepada kami, niscaya kami juga akan memberi salam kepadamu. Ini saling keharusan. Demikian pula di sini, bertakwalah engkau kepada Allah, pasti Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu, memberikan ilmu kepadamu. Ini makna ayat. Maka ayat ini dari sisi kandungannya menunjukkan eratnya ikatan takwa dengan ilmu, ketakwaan dengan ilmu. Karena itu salah satu etika orang yang mempelajari ilmu, dia harus mendidik dirinya di atas ketakwaan. Dia harus mendidik dirinya di atas ketakwaan dan membangun dirinya di atas ketakwaan tersebut. Iya. Dan ini diantara pondasi penting bagi siapa yang ingin menuntut ilmu. Dia harus punya nilai-nilai ketakwaan. Baik. Ini ayat yang kedua. Jadi sebelum saya pindah ke ayat berikutnya, ya. Ayat ini wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian, akan memberikan ilmu kepada kalian. Ini banyak yang semisal dengannya dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang semisal dengannya. Digandengkan perintah untuk bertakwa sekaligus digandengkan perintah untuk menuntut ilmu. Seperti misalnya dalam firman-Nya wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Diperintah untuk bertakwa, setelah itu diperintah untuk mengilmui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ditambih untuk mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ini sebagai peringatan pada seorang penuntut ilmu bahwa ilmu itu semuanya datangnya dari Allah. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus memperkuat ketakwaan kepadanya. Memperkuat ketakwaan kepadanya. Dan siapa yang telah mendapatkan ilmu, maka dia harus merendah diri. Karena andai kata Allah tidak memberinya ilmu, dia juga tidak mempunyai apa-apa. Dan ilmu itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang pentingnya ketakwaan. Dan bagi siapa yang melihat ya, kepada ilmu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana mereka ya, terus menerus ya, di dalam kehidupannya terlihat ucapan-ucapan yang sangat indah, mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari lisan mereka. Ini disebabkan karena ilmu mereka yang terus menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan yang ada pada mereka, maka ini mengharuskan mereka terikat dengan ilmu. Dan tatkala mereka menuntut ilmu, maka Allah akan menambah takwanya. Dan siapa yang terus-menerus ingin bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tambah ilmunya. Demikian. Maka ini adalah keharusan-keharusan yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang menuntut ilmu. Dia memperhatikan nilai-nilai ketakwaan. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini adalah ayat yang ketiga di pembahasan kita ini, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para ulama. Iya. Ayat ini dipahami oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan ucapan yang masyhur, Kata beliau, aslul ilm al khasyah. Kata beliau, dasar pondasi ilmu adalah rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab dikatakan yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya siapa? Hanya para ulama yang punya rasa takut kepada Allah. Iya. Karena itu kalau kita perhatikan dalam nas-nas Al-Qur'an, kita ketemukan bagaimana sifat khasyah itu disifatkan kepada orang-orang yang beriman. Iya. Para nabi dan para rasul disifatkan alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Siapa yang menyampaikan risalah Allah? Para nabi. Dan mereka senantiasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat para ulama, sifat para nabi. Dan tentang nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masyhur dari beliau dalam sejumlah hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, ala ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Rasa khasyah. Dan orang yang beriman diperintah untuk punya rasa khasyah. Fala takhshawhum wakhshawni. Allah berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada. Maka khasyah adalah sifat yang terpuji. Bahkan orang yang masuk ke dalam sorga, pahalanya dilipat gandakan karena khasyah yang dia miliki. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhum. Disebutkan sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dikekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka ridha kepada Allah dan mereka juga ridha kepada Allah. Siapa mereka ini? Di akhir ayat disebutkan, dzalika liman khasyya rabbah. Ini bagi siapa yang punya rasa khasyah kepada Rabbnya. Ya. Jadi disebutkan bagi siapa yang punya rasa khasyah kepada Rabbnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, ya. Maqam di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada menafsirkan ya maqam, ya kedudukan Allah. Kebesaran Allah. Tatkala dia enam kebesaran Allah. Dan penafsiran yang kedua maqam rabbih, yaitu nanti kiam manusia, mereka akan berdiri di depan Rabbnya pada hari kiamat. Siapa yang takut kepada maqam rabbih, maka dia akan mendapatkan dua surga. Dan diperhatikan ya konteks ayat. Wa man khafa maqam rabbih. Pakai kalimat khauf. Kalau dalam ayat ini khasyah. Beda ya antara al-khauf dan al-khasyah. Kalau al-khauf rasa takut. Rasa takut itu banyak macam. Ada yang karena tabiat. Ada yang takut dari panas. Ya, takut dari harimau. Ya, takut dari ular. Itu tabiat. Disebut, ditabir dengan apa? Al-khauf. Ya. Dan ada yang takut lebih dari itu. Tapi kalau khasyah, ini takut yang muncul karena pengagungan dan pembesaran terhadap siapa yang dia takuti. Itu khasyah. Jelas? Iya. Dan khasyah seperti ini diberikan kepada para ulama. Dan perhatikan ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia dapat dua surga. Ditabir dengan kalimat khafa. Padahal derajatnya di bawah kalimat khasyah. Bagaimana kalau dia punya khasyah? Iya. Tentunya kedudukannya lebih banyak dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Imam Ahmad menyebutkan dari ayat ini bahwa aslul ilm al-khasyah. Asal dari ilmu itu adalah khasyah. Nah, dia harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa takut inilah yang mengantar dia kepada jenjang yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Kalau dia punya rasa takut, tatkala ia duduk mempelajari ilmu, ia tahu bahwa ilmu yang dia dengarkan ini adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tertanam di dalam dirinya. Maka ia ketika hadir dalam menuntut ilmu punya etika menghormati ilmu yang disampaikan, mengagungkan syiar-syiar Allah, membesarkannya. Ini menunjukkan rasa khasyah di dalam hati. Dan ia tatkala mendengarkan ilmu, maka karena khasyah yang dia miliki, ia berusaha untuk menjaga ilmu tersebut, menghafalkannya, mengulanginya, mudzakarah dan lain sebagainya. Iya. Dan karena rasa khasyah yang dia miliki, dia berusaha untuk menambah ilmunya. Iya. Dan dari ilmu yang dia miliki, dia beramal dengan ilmu tersebut. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Ini rasa khasyah. Dan rasa khasyah inilah yang menyebabkan hamba itu mendapatkan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tatkala kedudukan para ulama, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terlihat pada sejumlah para ulama ar-rabbaniyin. Bagaimana mereka menyampaikan ilmu agama, ilmu syariat. Dan ini terlihat dalam sejarah mereka dari masa ke masa. Mereka tampil menyampaikan al-haq, tidak peduli rintangan yang menentangnya, tidak peduli cercaan manusia, tidak peduli ia diancam dengan dibunuh atau dengan dipenjara maupun yang lainnya. Dia menyampaikan ilmu sebab rasa khasyah mereka kepada Allah sangat besar. Yang mereka dahulukan adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka disifatkan la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Mereka tidak pernah takut di jalan Allah cercaan orang yang mencerca. Prinsip mereka, fallahu ahaqqu an takhshaw. Allah lebih berhak untuk kalian itu takut kepadanya. Allah lebih berhak untuk kalian itu takut kepadanya. Nah, ini dari timbangan-timbangan khasyah. Dan kaitannya dengan ilmu sangat penting sekali bagi siapa yang ingin berhasil dalam menuntut ilmu. Kalau dia punya rasa khasyah dalam dirinya, rasa takut, maka ini akan menyebabkan jalannya sangat indah sekali dalam menuntut ilmu. Dan tentunya seorang dalam hal ini beraneka ragam dan berjenjang-jenjang sesuai dengan rasa khasyah yang dia miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan dan keringanan-keringanan sesuai dengan rasa khasyah yang dia miliki dan apa yang dia kembangkan pada dirinya. Nah, dan seorang harus memperhatikan bahwa rasa khasyah, rasa takut itu adalah salah satu sifat yang terpuji dan dimaklumi di dalam dasar syariat kita, bahwa seseorang tidak memelihara atau tidak mengembangkan rasa khasyah saja dan menelantarkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harapan dan rasa takut dua-duanya harus seimbang. Harapan dan rasa takut dua-duanya harus seimbang ya di dalam kehidupan manusia. Dan kalau dia punya harapan kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, ini artinya dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kata para ulama, dasar kebaikan manusia harus dibangun di atas tiga perkara. Yang pertama, dia harus mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Allah, mahabbah. Kemudian yang kedua, dia harus punya rasa harapan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim mengibaratkannya bagaikan burung. Mahabbah itu adalah kepalanya. Mahabbah adalah kepalanya. Dan rasa takut dan rasa harapan itu adalah kedua sayap burung tersebut. Perhatikan burung, kalau misalnya tidak ada kepalanya, apakah bisa berjalan? Mati burungnya. Ada kepalanya tapi sayapnya tidak seimbang, apakah stabil dalam kehidupannya? Tidak stabil. Ini metode Ibnu Qayyim dalam mendekatkan pemahaman. Dan ini terbukti. Bagi siapa yang tidak punya rasa cinta kepada Allah, maka ibadah yang dia lakukan sedikit maknanya dan sedikit artinya. Sebab ibadah itu harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia melaksanakan ibadah dibangun di atas dasar kecintaan, maka akan semakin besar pengagungan dia pembesaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin ia di dalam melakukan ibadah, dia mengharap pahala dari Allah, semakin besar cintanya kepada Allah. Dan juga di dalam melakukan ibadah, dia juga khawatir akan dosa-dosanya. Karena itu dia beribadah kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Nah, ini kandungan dari kehidupan hamba. Dan ini tamulat yang seperti ini kita akan ketemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana digandengkan dalam sejumlah ayat disebutkan rasa takut, kemudian harapan. Hamba-hamba dibuat takut, kemudian diberikan harapan. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi wal adhabul alim." Berilah kabar gembira kepada hamba-Ku. Beritakanlah kepada hamba-Ku bahwa saya adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga berilah berita kepada mereka bahwa siksaanku adalah siksaan yang maha pedih. Diberikan rasa harapan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan diberi rasa takut bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Dan tidak perlu jauh-jauh, perhatikan surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Surah ini melambangkan seluruh peribadatan. Sampai kata para ulama, kandungan dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah, semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dan kandungan Al-Quranul Karim, semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Dan kandungan dari surah Al-Fatihah, semuanya tercakup dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mungkin ucapan dari sebagian para ulama, tidak begitu dimengerti kalau tidak memahami betapa agungnya surah Al-Fatihah ini. Nah, seluruh ibadah harus dibangun di atas tiga dasar. Di atas mahabbah, rasa harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, seluruh jenis ibadah. Karena itu makna seluruh ibadah kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan di surah Al-Fatihah di ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ini melambangkan rasa cinta kepada Allah. Sebab dia berkata segala puji hanya untuk Allah. Dia betul-betul mencintai Allah, memujinya, membesarkannya. Allah Rabbul Alamin. Ini mahabbah. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini melambangkan apa? Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahmat, Maha Mengampuni. Dia mengharap kepadanya. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Di tangannya lah hisab, hari kebangkitan. Diberikan rasa takut kepadanya. Dia harus khawatir akan amalan dan perbuatannya. Kemudian kandungan dari tiga ayat ini semuanya digabungkan dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Seluruh jenis ibadah masuk dalam ayat ini. Seluruh jenis ibadah masuk dalam ayat ini. Saking luasnya kandungan dari ayat ini dan lebarnya pembahasan jenjang ibadah dalam ayat, para ulama menulis buku-buku yang panjang dalam hal ini. Ibn Al-Qayyim sendiri, beliau menulis Madarijus Salikin. Kitab beliau Madarijus Salikin, beliau uraikan dalam 3 jilid dicetak sekarang, kandungan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk kandungan dari ayat ini. Dan bagaimana jenjang peribadatan yang terkandung di dalam ayat. Nah, setelah itu, setelah disebutkan tiga harapan, kemudian dikandungkan di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, barulah diperintah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, maka rasa khasyah adalah suatu hal yang penting dalam ibadah. Demikian pula rasa harapan dan rasa cinta kepada Allah, tiga hal yang harus tergabung dalam ibadah. Dan termasuk ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Demikian pula seorang menuntut ilmu, demikian adanya. Tapi perlu kita perhatikan di sini, kenapa orang-orang yang berilmu dikhususkan dengan khasyah? Dikhususkan dengan khasyah. Sebab biasanya orang yang berilmu itu, mereka banyak pengetahuan akan ilmu yang dia miliki. Maka dengan ilmu yang dia miliki ini, dia dituntut untuk lebih banyak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam menjaga ilmunya, dalam mengamalkannya, di dalam menyampaikannya dan lain-lainnya. Karena itu dikhususkan mereka dengan rasa khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Disebutkan dengan rasa khasyah. Iya. Karena itu diantara hal yang disebutkan pada hari kiamat dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fima ablah, pertanyaan yang kedua, waktu mudanya di mana diusangkan. Pertanyaan yang ketiga dan yang keempat, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan di mana dia infakkan, di mana dihabiskan. Dan pertanyaan yang kelima, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Karena itu dia harus mempunyai rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan umumnya manusia penuh dengan nikmat. Karena itu umumnya manusia yang mendominasi mereka adalah rasa harapan. Ini umumnya mendominasi manusia, rasa harapan. Terlalu panjang angan-angannya. Seakan-akan hidupnya di dunia terus berlangsung sepanjang masa, tidak pernah memikirkan untuk hari akhirat. Tabiat dasarnya disebutkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idha masyahu syarruka idha masyahu syarru apa? Jazu'a wa idha masyahu khairu kana manu'a. Demikian. Manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, banyak berkeluh kesah. Kalau di mendapatkan kejelekan, maka dia terus-menerus merintih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia banyak menahan. Ini menunjukkan bahwa rasa harapan padanya lebih mendominasi. Dan demikian seorang kalau rasa harapannya terlalu banyak, dia akan sewenang-wenang dalam kehidupannya. Tidak pernah merasa bahwa dirinya ada melakukan kesalahan, dirinya perlu ada perbaikan. Demikian pula orang yang hanya punya rasa takut, dia juga akan binasa dalam kehidupannya. Sebab rasa takutnya tidak akan menyebabkan dia mendapatkan manfaat. Kalau rasa takutnya mendominasi dirinya, harus seimbang. Semuanya harus seimbang. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab, labataba ilayhi masalita." Andai kata anak Adam punya dua lembah berisi emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Ini sudah disebutkan tabiat manusia. Tamak, dia ingin mencari tambahan. Dan ini menunjukkan rasa harapan yang mendominasi. Karena kebiasaan manusia seperti itu, maka ini mungkin termasuk rahasia kalau kita menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan kita membacanya. Kita perhatikan bahwa kandungan ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka itu lebih banyak daripada yang menjelaskan tentang surga. Nah, walaupun semuanya diterangkan dalam Al-Qur'an, diterangkan surga, sifat-sifatnya, penghuninya, dan diterangkan pula neraka, keadaannya, penghuninya, namun keterangan tentang neraka lebih banyak lagi. Diterangkan tentang dahsyatnya neraka, golakannya, kepedihannya, kemudian bagaimana rintihan penduduknya, siksaan, belenggu, rantai dan lain-lainnya dari beraneka ragam dan beraneka warna siksaan dalam neraka. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Demikian. Maka rasa khasyah adalah suatu hal yang sangat penting, dan ini diantara rahasia kenapa dikhususkan para ulama dengan hal ini. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dan sekali lagi, al-khasyah itu adalah rasa takut yang didasari karena pengagungan terhadap siapa yang dia takuti. Dia rasa takutnya kepada Allah karena dia tahu kebesaran Allah dan keagungannya. Dia ini menunjukkan ilmu yang dia pahami. Nah, dia betul-betul mengerti ilmu agama. Mengenal ilmu syariat. Sehingga dengan ilmu syariat yang dia pahami tersebut, ilmu syariat yang dia kuasai tersebut, maka menimbulkan rasa khasyah yang sangat besar di dalam dirinya. Ilmu itu menurut Ibnu Al-Qayyim terbagi tiga. Kata beliau di dalam dunia ya, al-ilmu anwa'un thalathun ma lahu, al-ilmu anwa'un thalathun ma laha min rabi'in wal haqqud tibyani, ilmun bi awsafil ilahi wa na'tihi wa kadhalika al asma'u lid dayyan wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yawm al ma'ad tsani. Kata beliau ilmu ada tiga bagian, ada tiga perkara dan tidak ada bagian yang keempat, dan kebenaran sangat jelas, kata Ibnu Al-Qayyim. Apa tiga ilmu ini? Ilmu yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini ilmu yang pertama dan ini ilmu yang paling mulia, sebab dia adalah ilmu pembahasan tentang Allah. Dan segala ilmu yang pembahasannya berkaitan dengan Allah secara langsung, nama-nama dan sifatnya, maka dia adalah yang paling mulia secara mutlak. Karena kemuliaan Allah tidak ada tandingannya. Maka kemuliaan ilmu mempelajari tentang Allah juga tidak ada tandingannya. Dipahami? Iya. Mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Dan mempelajari nama-nama dan sifat Allah terkandung dalamnya pelajaran tentang tauhid. Bagaimana membesarkan dan mengagungkan Allah, memurnikan ibadah kepadanya. Iya. Jadi ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah ilmu, kata Ibnu Al-Qayyim, al-amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, perintah dan larangan yang merupakan agamanya. Ini ilmu berkaitan dengan syariat, halal dan haram. Ini ilmu yang kedua. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan jazaa'uhu yawmal ma'ad tsani, berkaitan dengan pembalasan Allah pada hari kebangkitan. Itu ilmu yang berkaitan dengan hari akhirat. Bermula dari kehidupan di alam kubur, kemudian apa-apa yang berkaitan dengan hari akhir. Ini tiga jenis ilmu. Bayangkan kalau tiga jenis ilmu ini dikuasai, tentunya akan tergambar bagaimana rasa takut yang berada di dalam hati seorang hamba tatkala dia mengenal Rabbnya. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kenal satu saja nama Allah misalnya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dari satu nama ini luar biasa kandungannya dan pengaruhnya di dalam kehidupannya. Allah yang maha besar, maha besar dalam rububiyahnya. Dia akui kebesaran Allah dalam penciptaannya, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan dalam segala perbuatan Allah. Allah maha besar dalam uluhiyahnya, dialah yang maha besar satu-satunya diibadahi. Allah yang maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah yang maha besar dalam agama dan syariatnya. Allah yang maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Ini kebesaran Allah dalam memahami satu nama. Maka bisa dibayangkan bagaimana kalau dia memahami seluruh nama dan sifat Allah. Maka pengagungan dan pembesarannya kepada Allah lebih dahsyat lagi. Kemudian selain daripada ini, kalau dia kuasai ilmu yang kedua, dia mengerti yang halal dan yang haramkan. Maka ini memberikan rasa khasyah kepadanya. Dia hanya mengerjakan yang halal dan meninggalkan segala yang diharamkan. Kemudian kalau ditambah dengan ilmu yang ketiga, dia kenal tentang apa-apa yang terjadi pada hari kiamat, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Iya. Maka ini dasar-dasar. Kenapa orang-orang yang berilmu itu, mereka sangat besar rasa takut mereka dan rasa khasyianya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Kemudian ayat berikutnya, dan ini ayat yang keempat dari pembahasan kita, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman, Allah yang maha Ar-Rahman, yang maha pengasih. allama al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allamahu al-bayan, dan Allah yang mengajarkan al-bayan kepadanya, penjelasan, mengajarkan penjelasan kepadanya. Ya subhanallah, ayat ini, ayat-ayat ini di dalamnya terdapat sejumlah mutiara ilmu dan etika bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Di dalam ayat ini, di ayat yang pertama Allah tegaskan Ar-Rahman. Allah sebutkan salah satu nama yang maha agung. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha pengasih. Dari kalimat Rahman. Dan Rahman, kandungan rahmatnya itu lebih luas daripada nama Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim semuanya dari kalimat Rahman. Asal dari kalimat Rahman. Tapi kalau Ar-Rahman, itu adalah rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Dan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Iya. Kalau Ar-Rahim, ini rahmat Allah khusus diberikan untuk orang yang beriman saja. Ya. Dari sisi keluasan cakupan adalah Ar-Rahman. Dan di sini disebutkan nama Ar-Rahman sebab kandungan dari Al-Quran manfaatnya untuk seluruh manusia. Ya. Untuk seluruh manusia. Kerita Allah firman tentang nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya. Maka ini memberikan kepada kita sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar rahmat. Ilmu dibangun di atas dasar rahmat. Ya, sekarang Allah ingin menjelaskan tentang asal dari ilmu, yaitu wahyu Al-Quran. Dan bagaimana orang begitu dia kuat dengan ilmu, akan kuat hujjah dan penjelasannya. Dan ilmu ini Allah tekankan dari awal bahwa dia dibangun di atas rahmat. Dan orang yang mendapatkan ilmu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Iya. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha merahmati. Iya. Menunjukkan bahwa ilmu harus dibangun di atas dasar rahmat. Ini kaidah. Rahmat pada seorang penuntut ilmu, pada dirinya ketika dia mempelajari ilmu. Rahmat antara seorang murid kepada gurunya. Rahmat dari guru kepada muridnya. Ya. Dan ilmu itu sendiri adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dia sampaikan dari ilmu adalah rahmat untuk manusia yang mendengarkannya. Manusia yang beramal dengannya. Ini tambih bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar rahmat. Dan ini kaidah pokok yang tertanam dalam diri para ulama, sehingga mereka di dalam mendidik murid-murid mereka, ya, mereka menampakkan sikap rahmat pada apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka terangkan, bahkan di dalam apa yang mereka ajarkan. Ya. Sehingga masyhur di dalam atau di kalangan para ulama ahli hadis. Hadis yang paling pertama yang kadang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya adalah hadis musalsal bir rahmat. Hadis yang sifatnya musalsal dengan rahmat. Jadi seorang murid berkata, atau seorang rawi berkata, menceritakan kepadaku guruku. Dan ini adalah hadis yang paling pertama saya dengar dari guruku. Jadi adalah hadis yang paling pertama dia dengar. Kemudian gurunya juga berkata begitu, menceritakan kepada saya guruku. Dan ini adalah hadis yang paling pertama saya dengar dari guru saya itu. Terus gurunya juga demikian, sampai bersambung sanadnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Ini hadisnya. Jadi hadis yang paling pertama mereka dengarkan, orang-orang yang merahmati Allah yang maha pengasih akan merahmati mereka. Rahmatilah orang yang berada di muka bumi, niscaya yang berada di langit akan merahmati kalian. Dipahami? Jadi tanamkan dari dasar, dari awal yang mereka pelajari, awal hadis yang mereka dengarkan, bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar rahmat. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan di sini Ar-Rahman. Peringat peringatan kepada manusia bahwa Al-Quran ini rahmat untuk mereka. Siapa ingin mempelajari Al-Quran dan mendapatkan ilmu Al-Quran, maka dia harus mendapatkan rahmat dari Allah dan bersikap rahmat pada dirinya. Harus dibangun di atas dasar rahmat. Iya. Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Kemudian diterangkan. Ar-Rahman allama Al-Quran. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Ini peringatan pada dua hal. Hal yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluk. Nah, kemudian yang kedua, ya, peringatan yang kedua dari ayat, bahwa asal dari ilmu adalah wahyu dari Al-Quran. Itu asal dari ilmu. Iya. Nah, karena itu bagi seorang penuntut ilmu, yang paling pertama dia mulai dan dia menumpuhkan perhatiannya kepada hal tersebut adalah dia menghafalkan Al-Quranul Karim. Dia menghafalkan Al-Quranul Karim dan memahami makna-maknanya. Iya. Memahami makna-maknanya. Jelas? Jadi katakan Ar-Rahman allama Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Kemudian Allah tegaskan Allah yang menciptakan makhluk. Nah, ini ayat ya, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan itu salah. Sebab di sini Allah membedakan antara Al-Quran yang merupakan pengajaran dari Allah, ilmu dari Allah, merupakan sifat Allah, dan manusia merupakan cipta Allah, ciptaan Allah. Dibedakan antara makhluk dan antara Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatul kalam. Jelas ya? Khalaqal insan allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia ini al-bayan. Bagaimana dia menjelaskan? Bagaimana dia menerangkan? Ya. Tatkala Al-Quran diajarkan kepada manusia, ya, maka ilmu Al-Quran ini berkaitan dengan bayan, berkaitan dengan penjelasan. Ya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka seorang penuntut ilmu juga diberikan tanbih di sini, diberikan peringatan bahwa seorang yang ingin menuntut ilmu agama, dia juga harus mempunyai bekal ilmu bahasa Arab. Iya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kitabun fussilat ayatuhu Quranan Arabian liqaumi ya'lamun. Sebuah kitab yang dirinci ayat-ayatnya sebagai Al-Quran dengan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Iya. Ya, Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan ini menunjukkan bahwa bahasa Arab mempunyai keutamaan di atas seluruh bahasa yang lainnya. Karena itu Allah memilihnya sebagai bahasa dari Al-Quran yang merupakan kitab yang diturunkan kepada umat Islam. Iya. Dan dibangun di atas kandungan makna ini, maka mempelajari bahasa Arab itu lebih penting daripada mempelajari seluruh bahasa yang lainnya. Iya. Dan ini pelajaran bagi orang-orang di masa ini yang terlalu mengutamakan bahasa selain dari bahasa Arab. Iya. Ada yang seakan-akan kalau dia kuasai bahasa asing atau kalau dia bisa berkicau dengan bahasa Inggris, seakan-akan dia adalah orang yang paling top sudah, tidak ada bandingannya. Nah, ini dalam timbangan dan ukuran manusia mungkin saja seperti itu. Tetapi dalam tuntunan syariat, ukuran yang paling bagusnya adalah orang yang memahami bahasa Arab. Orang yang memahami bahasa Arab. Dia adalah bahasa Al-Quran. Dan orang yang ingin tadabbur terhadap makna dan kandungan Al-Quran, dia harus memperhatikan bahasanya. Dia harus memahami makna dari bahasa Arab. Iya. Dan luar biasa kandungan bahasa Arab. Setiap kata, kenapa kata ini ya, didatangkan di sini dalam bentuk tunggal, kenapa bukan bentuk jamak misalnya? Ya. Kenapa pakai huruf waw misalnya, bukan pakai huruf summa? Kenapa pakai huruf ini? Tidak pakai huruf ini? Semuanya ada kandungan maknanya. Iya. Ada kandungan maknanya. Jadi termasuk keistimewaan Al-Quranul Karim. Iya. Maka ini peringatan. Iya. Terhadap penuntut ilmu sejumlah etika yang harus didalami dalam menuntut ilmu. Yang pertama, dia harus mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, dia juga harus menghafalkan Al-Quranul Karim, memahami makna-maknanya. Mendalami bahasa Arab, menghafalkan Al-Quranul Karim, memahami makna-maknanya. Dan bahasa Arab, alhamdulillah, dimudahkan bagi siapa yang ingin mempelajarinya. Bagi siapa yang ingin mempelajarinya. Dan sekarang metode-metode di dalam mempelajari bahasa Arab dimudahkan. Apalagi perkembangan di masa ini, ya, demikian cepat, sehingga seorang ketika ingin mempelajari bahasa, dia mudah untuk mempelajarinya. Ya. Nah, dan di Indonesia sendiri, ada sistem mempelajari bahasa Arab yang bisa bersaing dengan sistem-sistem yang berada di negeri Arab. Dalam hal kemudahan mempelajari bahasa, tahapan-tahapan dasar. Ya. Karena itu yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu susah, saya tidak mampu mempelajarinya, ini saya kira tidak mempunyai udur yang layak. Nah, bahkan kita harus terbiasa dengan bahasa Arab. Dan membiasakan diri dengan mempelajarinya. Ya. Dan mempunyai keinginan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Kalau keinginan sudah ada, maka insya Allah Ta'ala itu akan terwujud dengan sebuah langkah untuk mempelajarinya. Kalau dari asalnya tidak ada keinginan, maka tentunya ini sudah kekalahan yang pertama bagi seorang manusia. Kalau dia tidak mempunyai keinginan dan kehendak. Ya. Kemudian dalam ayat ini, dijelaskan allamahul bayan. Allah yang menjelaskan bayan, penjelasan kepada manusia. Ya. Allah menjelaskan al-bayan. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik penjelasan bagi manusia. Sebaik-baik penjelasan bagi manusia. Karena dia adalah sebaik-baik penjelasan bagi manusia, maka ini sebagai peringatan untuk seorang penuntut ilmu. Kapan hujjahnya ingin lebih jelas diterima oleh manusia, kapan ucapannya ingin lebih baik didengar oleh manusia, maka dia harus memperdalam pemahamannya dan hafalannya terhadap Al-Quran. Makin kuat dia menghafalkan Al-Quran dan memahaminya, maka hujah-hujahnya juga akan semakin jelas. Ya. Hujah-hujahnya akan semakin jelas. Ini kandungan dari ayat dan pelajaran yang ingin kita petik di sini. Kemudian ayat yang ke atau tempat yang keempat. Dari ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra' wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil-qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat yang mulia ini, terkandung di dalamnya sejumlah nafais. Ya, sejumlah faedah-faedah yang sangat besar harganya. Nah, dan seorang yang beruntung dan berbahagia adalah orang yang mencermati kandungan dari ayat ini. Ya. Perhatikan kandungan dari ayat, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu alladhi khalaq, yang mencipta. Khalaq al-insana min alaq. Yang mencipta manusia dari alaq. Yes. Dari segumpal darah. Iqra' wa rabbuka al-akram. Bacalah dan Rabbmu maha mulia. Alladhi allama bil-qalam. Yang mengajarkan dengan al-qalam, dengan pena. Allama al-insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Iya. Yes. Ayat ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran untuk seorang penuntut ilmu. Yang pertama di dalam ayat dimulai dengan ikra, bacalah. Diperintah untuk membaca. Menunjukkan bahwa ilmu itu harus didapatkan dengan mempelajari, ya, dengan membacanya. Dan sangatlah batil kalau dia mengatakan bahwa bisa dia mendapatkan ilmu, dia menunggu wahyu misalnya, atau menerima wahyu dari perasaannya. Nah, seperti yang sering terjadi di kalangan orang-orang sufi. Nah, menceritakan kepadaku hatiku. Dan hatiku berkata menceritakan kepadaku Rabbku. Langsung hatinya mengambil langsung dari Rabbnya. Demikian. Dan ini adalah sebuah kebatilan. Ilmu itu harus didapatkan dengan metode ikra. Dia membaca, mempelajari. Ikra. Perhatikan, diperintah untuk membaca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelah dua ayat diulangi lagi, ikra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang Maha Mulia. Diperintah lagi untuk mengulangi membaca. Apa faedahnya ini? Ini faedahnya kepada seorang penuntut ilmu bahwa ilmu itu butuh untuk diulangi. Dibaca, setelah dibaca dibaca lagi, setelah dibaca lagi. Tidak cukup satu kali dibaca. Ilmu kalau dia sudah dihafalkan hari ini, dia hafalan yang mungkin beberapa lama tidak dibaca, tidak diulangi, maka dia akan hilang. Kalaupun tidak hilang, akan samar. Nah, karena itu dibutuhkan untuk membaca dan membacanya, muraja dan muraja. Ilmu itu butuh untuk dibaca dan dibaca. Diperintah untuk diulangi dan diulangi. Demikian keadaan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kandungan faedah yang ketiga di sini dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Perhatikan ya. Diperintah untuk membaca dengan nama Rabbnya. Ba di sini dalam hitungannya bahasa Arab, ba disebut sebagai nama ba lil isti'anah, untuk memohon pertolongan kepada Allah. Bacalah kamu sambil memohon pertolongan dengan nama Rabbmu. Nama Rabb, ismur Rabb, nama Allah banyak sekali. Iya kan? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Berdoalah kalian dengannya. Maka penyebutan nama, yaitu seluruh nama-nama Allah. Dia bermohon, memohon pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah. Ya, ini luar biasa. Maka di sini pelajaran bagi seorang penuntut ilmu, ketika dia membaca, jangan dia bersandar pada dirinya sendiri. Jangan dia bersandar kepada kemampuannya. Dia merasa misalnya pemahamannya cepat, hafalannya kuat, cepat menghafal. Tidak boleh dia bersandar pada dirinya sendiri. Tapi dia harus memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini etika bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kadang syaitan memberikan serangan kepada seorang penuntut ilmu, menyesatkannya dari jalan yang lurus. Tatkala si penuntut ilmu ini diberikan kesan dia mempunyai kemampuan pada dirinya. Betul, mempunyai cita-cita tinggi dan semangat yang kuat, hal yang dituntut dalam menuntut ilmu. Tapi bukan artinya dia bersandar pada dirinya. Tidak. Dia harus mengetahui bahwa dirinya penuh dengan kelemahan. Tidak ada apa-apanya. Karena keadaannya seperti itu, maka dia mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari tiga seorang penuntut ilmu, dia isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap perkara yang dia lakukan. Dia masuk duduk di majelis ilmu, ya, bismillah, dengan nama Allah, memohon pertolongan, isti'anah kepada Allah. Dia membaca, juga memohon pertolongan kepada Allah. Dia dalam membaca, ya, sehingga ilmu yang dia baca bisa tertanam di dalam hatinya. Dan ketika dia ulangi, juga memohon pertolongan kepada Allah. sehingga ilmu tersebut berberkah untuk dirinya. Dan ketika dia beramal, dia juga mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari etika yang harus dijaga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kandungan pelajaran yang keempat di sini menunjukkan bahwa ilmu agama itu ya dengan dipelajari. Ya, dengan dipelajari. Dipelajari sebelum disampaikan. Nah, dan ini perlu diketahui, ayat ini, ayat-ayat yang kita baca ini semua kaum muslimin mengetahuinya. Bahwa ini adalah wahyu yang paling pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah resmi beliau sebagai nabi. Tapi belum diperintah untuk menyampaikan. Ya kan? Nanti beliau menjadi rasul kapan? Setelah turunnya ayat Ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir. Situ perintah untuk menyampaikan. Maka ini pelajaran lain kepada kita, pelajaran yang keempat, bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan sebelum beramal. Iya. Sebelum dia berdakwah, sebelum dia menyampaikan, sebelum dia beramal, semuanya harus dibangun di atas dasar ilmu. Semuanya harus dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Dan ini adalah ciri orang yang berada di atas garis yang lurus, jalan yang lurus. Dia berilmu, kemudian beramal dengan ilmunya. Dan mereka tidaklah beramal kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Dan ini yang kita mohon pada setiap waktu kita sholat 15 atau 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina anamta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka. Dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Jadi perintah untuk meminta jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Kemudian juga diperintah untuk berlindung dari dua jalan yang menyimpang. Jalan yang pertama yang menyimpang adalah jalannya orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, Yahudi. Bahkan mereka sangat mengenal kitabnya. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka kenal kitabnya kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Taulah kalau dia kenal anaknya. Anaknya sangat dia kenal. Demikian pula Yahudi, sangat memahami kitabnya seperti itu. Tapi mereka tidak beramal dengan kitabnya. Karena itu mereka disifatkan al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai. Iya. Kita diperintah untuk berlindung dari jenis manusia yang seperti ini. Kemudian jenis yang kedua yang kita diperintah berlindung darinya adalah abdalin, orang yang tersesat. Itu orang-orang Nasara. Mereka beramal, tapi amalannya tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Adapun umat Islam, sifat orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, dia beramal dengan ilmu. Dan kalau dia memiliki ilmu, dia beramal dengan ilmunya. Dan tidaklah dia beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Ini sifatnya orang-orang yang berilmu. Ini sifat orang-orang yang beriman di atas jalan yang lurus. Karena itu kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bin Nasara. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil Yahud. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّارِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى. Kata Ibn Uyayna, siapa yang rusak dari ulama kita, maka padanya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Ya kan? Ya, kalau ada ulama yang rusak, berarti dia tidak beramal dengan ilmunya. Dan ini sifatnya siapa? Orang Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita? Ya, jadi kalau ahli ibadah rusak, berarti ada bentuk ibadahnya yang tidak di atas tuntunan. Berarti ibadah tersebut tidak dibangun di atas dasar ilmu. Berarti kerusakannya ini, dia mirip dengan orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Demikian. Dan ini pelajaran kepada sejumlah kelompok di masa ini. Ada sekelompok manusia punya ilmu agama, paham mereka. Ilmu agama. Tapi tidak ada amalan. Tidak ada amalan. Nah, bahkan kadang ada yang berlebihan. Namun hakikatnya mereka berwarna-warni di dalam keagamaannya. Ya. Dan sikap warna-warni ini adalah suatu hal yang tercela dalam tabiat manusia maupun di dalam syariat. Kalau berwarna-warni itu yang berubah-ubah warna, yang dikenal siapa? Bunlon kan? Dan bunlon itu enggak ada yang menganggapnya baik. Orang yang tidak tetap pendiriannya, bagikan air di atas daun talas. Dan di dalam syariat Rasulullah, atau di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna min syarrin nasi dzal wajhain. Ya'ti biqaumin biwajhin wa qaumin akharina biwajhin akhar." Sungguhnya orang yang paling jelek di antara orang yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang punya dua muka. Datang ke satu kaum dengan satu muka dan datang ke kaum yang lain dengan muka yang lainnya. Ya, dan di masa ini ada sebagian orang punya 10 muka. Bahkan lebih dari itu. Iya. Punya 10 muka. Ya, kalau ketemu dengan orang-orang Syiah, dia bisa berdampingan dengannya. Ketemu dengan orang-orang yang mengandalkan akalnya, bisa berdampingan dengannya. Bahkan ketemu dengan orang Nasara sekalipun, bisa berdampingan dengannya. Nah, ini ciri pada sebagian kelompok. Dari yang na'udzubillah kadang ekstrim dalam sebagian hal, dulunya mereka meneriakkan. Katanya, parlemen itu, demokrasi itu adalah taugut. Taugut itu adalah kafir. Orang yang berada padanya adalah antek-antek kekafiran. Nah, kalimat-kalimat yang sangat sangar sekali untuk didengar. Ya, berikutnya, tatkala mereka sudah mempunyai partai, ya, yang mereka menganggap sejahtera diri mereka padanya, akhirnya ikut juga di dalam partai. Dan na'udzubillah tidak pernah mengerti etika. Mengangkat perempuan jadi wakil-wakilnya. Ya. Kemudian, ya, kadang di sebagian acara mengumpul massa dihadirkan artis-artis. Ya. Mana nilai agama dari apa yang mereka memang, kalau memang dulu mereka pernah ilmui, mana amalannya? Ya. Mengingat sekelompok manusia, keadaannya seperti itu. Dan sekelompok manusia yang senangnya berbicara saja dan senangnya beramal tapi tidak ada ilmu. Mereka ini yang kadang modelnya sifatnya senang berjaulah, berkeliling-keliling, berkreasi di muka bumi di sana sini. Kadang ada sifatnya seperti itu tapi tidak pernah didasari dengan ilmu agama. Ayo belajar. Ya, insyaallah nanti saya belajar. Di tengah saya perjalanan berdakwah. Ya miskin, bagaimana caranya kamu belajar? Bagaimana caranya kamu berdakwah sedangkan kamu tidak mempunyai ilmu? Ya. Katanya akan turun nanti wahyu di tengah perjalanan. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang keluar dari aturan ilmu agama. Ilmu itu, agama itu harus didasari dengan ilmu. Ya. Sebelum berucap dan beramal. Dan sangat besar sekali konsekuensinya. Ya, kalau seorang berbicara tanpa ilmu, walaupun pembicaranya benar, tapi kalau dia berbicara tanpa ilmu, dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa. Karena itu dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka harus dibangun di atas dasar ilmu. Setiap perkara yang tidak disampaikan dengan ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada perbaikannya. Anggaplah mereka menyadarkan sebagian. Ini tadinya minum keras, mabuk-mabukan, ya berandalan di jalan-jalan, ya kerjanya ngeceng saja. Sekarang dia rajin bawa tasbih ke masjid. Sekarang dia rajin berkeliling sana sini. Nah, ini kan kebaikan. Sekarang dia rajin sholat. Ini kan kebaikan. Baik. Benar, itu kebaikan dari satu sisi. Tapi dari sisi lain belum tentu kebaikan. Nah, kalau dulunya dia ngeceng misalnya, itu maksiat. Minum-minuman maksiat. Tapi begitu dia jatuh masuk ke dalam bidah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Ini kejelekan dari satu sisi. Ya karena itulah untuk menerapkan seluruhnya, seseorang harus memperhatikan bagaimana ilmu agama yang benar. Ya. Ada metode dalam penyampaian, metode dalam dakwah. Apa yang harus disampaikan, diprioritaskan, apa yang disampaikan. Semuanya ada aturannya. Ya. Adapun berbicara tanpa ilmu, maka ini kerusakannya lebih banyak daripada perbaikannya. Ya, ini pelajaran yang keempat yang kita petik dari ayat ini. Nah, dikatakan ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang mencipta manusia dari 'alaq. Ini tambih ketika disuruh membaca. Kemudian diingatkan bahwa kamu penciptaanmu dari segumpal darah. Ya, ingin diingatkan manusia ini bahwa kamu asalnya tidak ada artimu. Ya. Karena seorang penuntut ilmu harus mempunyai sikap tawadhu, merendah diri. Ini diantara sikap yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Seorang kalau tidak mempunyai sikap merendah diri, maka sulit dia mendapatkan ilmu. Ya. Dia duduk di sebuah majelis, ya, kurang berkah yang dia dapatkan, kurang ilmu, sebab dia menganggap dirinya lebih tinggi. Menganggap dirinya lebih baik. Dia punya masalah, ya, di dalam dirinya, tapi dia menganggap dirinya mampu untuk memecahkannya. Akhirnya dia diharamkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari orang yang berilmu. Demikian pula sebaliknya, orang yang pemalu, ini juga tidak mendapatkan ilmu. Ya. Kalau karena dia malu, akhirnya dia pun tidak mendapatkan atau tidak mempertanyakan apa-apa yang merupakan permasalahan di dalam dirinya atau apa yang dia pertanyakan. Ya. Karena itu kata Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Ilmu itu tidak didapatkan oleh orang yang pemalu dan tidak pula didapatkan oleh orang yang sombong. Ya. Tawadhu adalah sifat yang terpuji. Ya. Kita diperintah untuk merendahkan diri. Merendah diri, berjalan di atas muka bumi. Dan itu sifat hamba-hamba Allah. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna fil ardi hauna. Ibadur rahman itu mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan merendah diri. Ya. Allah melarang, mengingatkan bagaimana manusia itu yang dia berjalan di atas muka bumi dengan penuh kecongkakan. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan penuh kecongkakan. Innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu belum mampu menembus bumi dan tinggimu belum nyampu menyamai gunung. Untuk apa kamu bersombong? Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seorang merendah karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Maka seorang penuntut ilmu dia hendaknya tawadhu, merendah diri. Nah, dia hendaknya merendah diri. Karena itu kata para ulama, ilmu itu adalah tiga jengkal. Ya. Jengkalan yang pertama, jengkalan yang kedua, jengkalan yang ketiga. Kalau ingin diibaratkan, ilmu itu tiga fase. Fase yang pertama adalah takabur. Ya. Adalah takabur. Dia kadang merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Dan ini menunjukkan bahwa dia masih berada di jenjang yang pertama. Ya. Jenjang yang kedua tawadhu. Dia sudah mulai merendah diri. Itu jenjang yang kedua. Jenjang yang ketiga, ini kalau ilmunya sudah semakin tinggi sampai jenjang yang ketiga, dia akan sampai ke titik dia menyadari bahwa dia belum ada apa-apanya. Belum mempunyai ilmu. Ya. Ini jenjang yang ketiga. Dan ini sikap para ulama yang terlihat dalam sirah dan biografi mereka. Bagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya. Ya. Maruf ya, datang orang dari Afrika. Dari Afrika semakin jauh datang ke Madinah bertanya kepada Imam Malik 40 masalah. Imam Malik hanya menjawab sebagian masalah saja. Ya. Orang ini berkata, ya, kamu Imam Malik hanya menjawab sebagian masalah padahal kamu Imam terkenal. Nah, yang lainnya beliau hanya jawab, Wallahu'alam. Beliau berkata bahwa saya tidak mungkin berbicara atas nama Allah apa-apa yang saya tidak ketahui. Nah, dan ini sifat orang yang berilmu. Dan kadang dalam semua permasalahan, iya, dia punya jawaban, tapi dia tidak yakin akan hal tersebut. Nah, maka dia berkata, kamu tunggu. Ya. Kalau memang kami punya pengetahuan dalam hal ini, saya akan kabarkan. Kalau tidak, ya itulah batas ilmu yang Allah berikan kepada kami. Dari sikap dari para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala, dan sampai masih terlihat. Ya. Hingga hari ini. Dan sikap para ulama kita yang seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Terus terang. Ya. Kada Syekh bin Baz rahimahullah, beliau ditanya sebuah permasalahan. Ya. Belum menjawab, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Orang yang bertanya ini sengaja dia. Membawa permasalahan-permasalahan yang kaitannya ya, dijelaskan oleh sebagian pimpinan jamaahnya. Masalah yang berkaitan dengan keduniaan, ya masalah yang berkaitan dengan pergerakan, ya, terjadi begini dan begini, begini, bagaimana sikapnya. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz berkata, saya tidak tahu permasalahan ini. Si penanya ini menganggap, tapi dalam kitab Syekh Kutub diterangkan begini dan begini. Dia ingin jelaskan kepada manusia bahwa gurunya lebih bagus daripada Syekh bin Baz. Nah, ini sifatnya orang-orang hizbin, bagaimana mereka ingin menjelekkan para ulama di tengah manusia. Iya. Namun, sikap merendah diri dari para ulama ini yang mengangkat derajat mereka. Ini mengangkat derajat mereka. Nah, suatu hal yang sangat indah yang pernah saya dengar, pernah saya baca, dari kalangan seorang penuntut ilmu, iya. Ia ditanya oleh seorang, yang mana lebih afdal antara azan dan qomat? Maka dengan segera dia jawab, azan lebih afdal. Sebab dalil-dalil yang menjelaskan tentang afdal yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Akhirnya, kawan kita ini ya, berlalu sejumlah hari, kemudian dia hadir di majlis Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya. Yang mana lebih afdal antara azan dan qomat? Syekh bin Baz terdiam sedemikian lama. Setelah itu beliau berkata, wallahu a'lam. Coba ya guys. Beliau berkata, wallahu a'lam. Maka kawan kita ini pun mengambil pelajaran yang sangat berharga ya, dari hal ini. Bagaimana seorang alim yang sedemikian besar ya, dalam hal ini sedemikian hati-hati memberikan jawaban. Nah, maka ini mendidik seorang penuntut ilmu ya, memberikan pelajaran kepada mereka bahwa seorang harus mempunyai sikap rendah diri. Iya. Kata para ulama, al-ilmu harbun, as-sailu harbun lil makanil ali. Kal ilmu harbun, diulangi, al-ilmu harbun lil fatal mutaali, kas-saili harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan lari dari anak muda yang merasa dirinya tinggi. Sebagaimana air, aliran air itu tidak pernah menetap di tempat yang tinggi. Jadi ilmu itu dibaratkan air, air itu tidak pernah menetap di tempat yang tinggi. Kalau ingin menampung ilmu, dia harus merendah. Ya. Supaya dia bisa menampung ilmu tersebut. Adapun kalau dia merasa tinggi, maka ini akan menyebabkan ilmunya pergi. Dan ini termasuk perumpamaan yang bagus untuk mendekatkan pemahaman bagaimana harusnya seorang penuntut ilmu itu. Ya. Baik, dikatakan dalam ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini sebagaimana yang kita uraikan bahwa ilmu itu butuh diulangi, dimuraja. Iya. Sudah dihafalkan, dimuraja lagi. Dan bentuk muraja banyak macam. Kadang dia muraja dengan dia baca sendiri, dia ulangi. Dia punya jadwal, waktu. Kapan dia muraja? Dan seorang penuntut ilmu harus pandai mengatur waktunya. Dia sudah pernah mempelajari 10 kitab misalnya. 10 kitab ini bagaimana caranya dia murojaah? Sedangkan dia ada 10 pelajaran yang lainnya. Yang harus dia persiapkan pelajaran ini setiap kali akan hadir depan guru. Maka bisa diatur. Setiap kitab misalnya dia bagi menjadi 30 bagian. Misalnya. Atau dia bagi misalnya menjadi 15 bagian. Sesuai dengan waktu dia dalam sebulan berapa kali. Dari setiap bagian diberikan tanda. Jadi kalau 10 bukunya dia buat seperti itu, maka dia akan mudah memurojaahnya. Ya, ini sekarang hari apa? Dia akan murojaah dari bagian pertama sampai bagian ini. Ya, dari bagian-bagian yang dia telah tentukan. Maka akan memudahkan dia di dalam murojaahnya. Yang diinginkan dengan murojaah di sini adalah Murojaah yang sifatnya hafalan. Iya. Ada jenis murojaah yang lain, yaitu dengan mengajarkan apa yang dia telah ketahui. Iya. Atau sebelum masuk dalam metode mengajarkan, ada jenis murojaah yang lain, dia membahas buku yang pernah dia baca. Sekarang dia sudah pernah baca sebuah buku misalnya, dia pelajari dari seorang guru. Maka dia melihat buku-buku yang lain, dia baca sambil dia bahas, dia masukkan sisipan keterangan-keterangan dari buku-buku yang lain. Sehingga apa yang dia baca dan dia telah pahami dari gurunya semakin kuat dan menguatkan apa yang dia pahami. Jelas? Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah dengan mengajarkan ilmu itu. Dia pernah menyelesaikan sebuah buku. Diajarkan kepada orang lain, maka ini murojaah. Kalau diajarkan itu lebih baik daripada 10 kali dia murojaah. Itu lebih baik. Dengan bentuk dia mengajarkannya. Dan kadang ada bentuk murojaah, dia mudzakarah. Duduk di majelis atau ketemu di jalan, dia tanya kepada temannya, di mana Allah? Apa dalilnya? Kan lumayan. Ya, menyegarkan kembali ingatan. Ya. Ketemu dengan temannya, ilmu itu terbagi berapa? Ya. Dia ulangi misalnya ucapan Ibnu Al-Qayyim. Atau ketemu dengan temannya, ya dia tanya misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ya. Dia tanyakan, ya, misalnya sebuah pertanyaan berkaitan dengan akidah. Syafaat itu, untuk syafaat Nabi ada berapa jenis syafaat? Ya, dia ulangi ilmu yang pernah dia pelajari. Demikian, murojaah yang seperti ini indah sekali. Dan ini akan memberikan kehidupan, ya, di tengah manusia. Bayangkan kalau setiap kehidupan seorang muslim, setiap salafi, seorang yang mengenal sunnah, ketemu dengan temannya dan bicaranya seperti itu, akan indah pembicaraannya. Ya. Dipahami ini ya kuah? Karena itu, ya, diperlukan semangat dan merubah keadaan. Ya, sekarang, alhamdulillah kecintaan kepada ilmu sudah mulai tumbuh. Maka kecintaan kepada ilmu ini harus semakin ditingkatkan. Ya, dan cara mempelajari ilmu harus semakin ditingkatkan. Dia punya masalah misalnya, dia bisa tanya kepada temannya. Saya ada masalah begini. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar, ya, bagaimana keterangan masalah ini? Ya. Kalau misalnya ada yang pernah mengatakan, saya dengar pernah ada yang berbicara begini, dalil-dalilnya begini dan begini. Ya, alhamdulillah dia mendapatkan manfaat. Ya, mungkin suatu saat dia ketemu dengan seorang guru, dia tanyakan lagi masalah tersebut supaya dia mendapatkan keterangan yang lebih konkret dan lebih jelas lagi. Ya, demikian. Ilmu itu sangat indah sekali. Ya, apabila seorang mengerti bagaimana metode dan langkah-langkah di dalam menuntut ilmu. Jadi katakan ikra' wa rabbukal akram. Jadi kalau dia sudah baca dan sudah baca, ini menunjukkan ada upaya. Maka Allah berikan tambih, dan bacalah dan Rabb kamu mau memberikan kemuliaan. Artinya kalau kamu terus berusaha dan berupaya, Allah akan memuliakan kamu. Ilmu itu akan dimudahkan untukmu. Ya. Akan dimudahkan untukmu. Kemudian Allah tegaskan, Alladhi allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan dengan al-qalam. Ya. Ini pelajaran bagi kita, bahwa ilmu itu, ya, dituntut seseorang mencatatnya. Ya. Seorang mencatatnya. Dan memang di dalam metode menuntut ilmu, beraneka ragam para ulama caranya. Ada yang mereka mengandalkan hafalan. Ada yang mengandalkan hafalannya. Sehingga tidak pernah dikenal mereka menulis. Ada sebagian para ulama yang seperti ini. Seperti Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau berkata, Ma katabtu sauda'an al-bayda mundu talabtul ilm. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih sepanjang saya menuntut ilmu. Sebab mereka menganggap bahwa menulis itu akan melemahkan hafalan. Akan melatih hafalan menjadi lembek. Ya. Dan melatih hafalan itu menjadi cengeng. Tiap kali ada masalah, oh ini berat saya hafal, tulis saja. Enggak. Dia tidak punya prinsip seperti itu. Prinsipnya dengar langsung hafal. Ya. Sehingga ada sebagian ahli hadis, mereka prinsipnya dalam menuntut ilmu, satu kali dengar, hafal. Tidak boleh dengar hadis dua kali. Ya. Tidak boleh dengar hadis dua kali. Ini kalau punya prinsip seperti ini, ini punya cita-cita yang tinggi. Iya kan? Nah. Kenapa antum tersenyum? Ya. Sebab kebanyakan dari kita susah untuk seperti ini. Ya. Nah, tapi saya sebutkan sebuah pengalaman. Ya. Dulu, ya, kita sebelum berangkat menuntut ilmu, menghafal sulit sekali. Ya. Kadang menghafal Al-Quran satu halaman, ya, butuh beberapa jam untuk menghafalnya satu halaman. Nah, setelah berangkat menuntut ilmu, belajar bahasa Arab, berjalan. Kadang dalam satu halaman, ya bisa dihafal dalam 10 menit. Dalam 10 menit. Bahkan pernah satu juz hanya satu hari. Satu juz satu hari. Dulunya menghafal hadits sulit. Awal-awal kali datang diaman, ya, menghafal hadits lama menghafalnya. Ya belakangan kita datang ke pelajaran, ya. Dan biasanya Syekh Mukbil, ya, kadang beliau habis sholat masih duduk santrinya, beliau dia berdiri, kamu baca, terus berjalan sampai depan, ya, kamu baca, kamu baca. Ya, santri biasanya baru masuk belum sempat baca. Ya, demikian yang pernah terjadi. Kita duduk, ya, Syekh sudah mulai, kamu baca. Ya, pas mendapatkan giliran, pernah hafal sebelumnya, belum pernah meraja. Tapi orang ini sudah membaca satu kali, dari bacaan orang ini dia sudah hafal. Ya, dia baca lagi. Ya, dengan satu kali menghafal. Sebab dibiasakan. Ilmu itu butuh pembiasaan. Karena itu lagi dari prinsip para ulama itu, bukan suatu hal yang mustahil untuk diterapkan. Bukan suatu hal yang mustahil. Ya, diri kapan dibiasakan dengan suatu kebiasaan, dia akan terbiasa dengan itu. Ya, bukankah orang Indonesia bilang ala bisa karena biasa. Ya, demikian pula, ya, seorang kalau membiasakan dirinya, ya, dengan suatu kebiasaan, insyaallah taala dia akan dimudahkan dengan hal itu. Maka prinsip-prinsip dalam menuntut ilmu, pijakan seorang penuntut ilmu yang sifatnya tinggi, ya, ingin maju ke depan lebih cepat, itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya. Nah, dimaklumi ya, dalam kaidah kehidupan, seorang kalau ingin melakukan perjalanan, kalau jalan yang dia tempuh dianggap sangat jauh, ya, maka dia biasanya sudah down dari awalnya. Ya. Dia akan lambat melangkah. Tapi kalau perjalanan ini dianggap singkat, ya, atau dianggap dia harus sampai dengan segera, maka dia akan segera juga dalam melakukan perjalanan. Demikian pula seorang dalam menuntut ilmu. Ya. Dia jangan menggambarkan bahwa ilmu ini sangat jauh untuk didapatkan. Jangan digambarkan seperti itu. Digambarkan pada dirinya bahwa dia harus segera untuk meraihnya. Dia akan mampu untuk meraih ilmu itu dengan cepat. Ya. Dan ini namanya semangat. Sekali lagi namanya semangat, bukan perasaan dalam hati menunjukkan kesombongan. Kalau kesombongan lain lagi masalahnya. Tapi kalau semangat boleh saja seorang dituntut untuk bersemangat. Ya, di dalam menuntut ilmu. Jelas ya, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Jadi bentuk yang kedua dari metode para ulama, ada yang menulis. Mereka tidak mencatat, tidak menghafal, tapi menulis. Dari menggabungkan antara menghafal dan menulis. Dan ini metode yang paling bagus. Dan rata-rata para ulama kita, mereka memakai metode ini. Dan biasanya yang memakai metode hafalan semata, ini biasanya ada berbagai kekurangan. Asy-Sya'bi sendiri rahimahullahu taala yang berkata, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya, beliau kemudian setelah itu berkata, saya melupakan sebagian, lupa saya sebagian ilmu yang pernah saya dapatkan. Dan sebagian ilmu yang saya dapatkan, saya lupakan ini, andai kata dihafal oleh seseorang, dia akan menjadi alim dengannya. Ya. Menunjukkan bahwa banyak yang luput dari beliau. Walaupun Asy-Sya'bi sendiri dari apa yang beliau hafalkan, itu sudah luar biasa. Beliau sudah dimintai fatwa dan 120 sahabat masih hidup. Ini Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Iya. Demikian para ulama rahimahumullah. Iya. Tapi metode kebanyakan para ulama seperti Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya, mereka menghafal sambil menulis. Menghafal sambil menulis. Iya. Nah, Imam Al-Bukhari, metode beliau agak unik. Beliau masuk ke dalam sebuah negeri, duduk di majelis, gurunya, dia tidak menulis, dia hafal dulu semua yang di majelis. Begitu selesai menghafal, cepat beliau keluar berpindah ke negeri lain. Di perjalanan berpindah ke negeri lain, seluruh yang beliau dengar di negeri itu beliau tulis. Iya, beliau tulis. Nah, namun di sini ada letak kelemahan beliau. Sebab sebagian dari apa yang beliau hafal kadang ada yang samar. Karena itu beliau tidak menjelaskannya. Nah, berbeda dengan Imam Muslim rahimahullah, beliau sangat detail sekali. Hafalan beliau sangat kuat dan beliau cocokkan dengan usul guru-gurunya, tulisan-tulisan gurunya, sehingga periwayatan beliau sangat detail sekali. Dan ini termasuk keunggulan riwayat Muslim di atas riwayat Al-Bukhari. Iya. Kalau Imam Ahmad, beliau gabungkan antara dua metode. Dan Imam Ahmad punya metode yang cukup unik. Beliau hanya menulis sepotong saja. Dari sanadnya sepotong, matannya kadang sepotong saja. Dari sepotong ini beliau sudah ingat apa yang beliau apa? Tulis. Jadi beliau tidak ingin membuat dirinya itu terbiasa dengan menghafal seluruhnya atau menulis seluruhnya. Sebab kalau yang tergambar pada dirinya, saya punya tulisan, gampang saya meroja, maka biasanya hafalannya sulit untuk dipacu. Ya. Tapi kalau dia katakan catatan saya tidak lengkap, saya hanya punya sepotong, kalau saya tidak jaga, maka akan berbahaya bagi saya. Dia akan memacu dirinya untuk lebih bersemangat mengulangi hadis-hadis yang dia hafal. Jelas sampai sini? Ya. Jadi terus berlanjut metode yang seperti ini dalam menguatkan hafalan. Di masa ini, di sejumlah negara Islam masih dikenal metode menulis pakai lauha, pakai papan. Ya. Jadi murid yang ingin menghafal Al-Quran tidak diberi mushaf, tidak diberi mushaf, tapi diberi lauha. Dia setiap harinya menulis, dikasih kapur, dikasih papan. Dia tulis Al-Quran itu dengan tangannya. Dia tulis. Setelah dia tulis apa yang dia ingin hafalkan, dia datang ke guru, dia baca apa yang dia tulis. Terus dia baca. Kalau ada salah diperbaiki. Ya, diperbaiki tajwidnya, harakat apa yang dibaca sudah benar, murid ini pergi menyendiri. Dia ulangi. Apa yang dia tulis dia hafalkan. Ada yang mengulangi 100 kali, 200 kali, berapa ratus kali, selesai, hafal seperti surah Al-Fatihah, dihapus sudah. Ya, tulis lagi yang baru. Enggak boleh pegang mushaf. Demikian terus. Sampai selesai mushaf dan metodenya yang seperti ini. Sehingga hafalannya betul-betul kuat. Hafalannya betul-betul kuat. Iya. Dan guru terus-menerus mengecek hafalannya. Ya, karena itulah biasanya yang keluar dari madrasah yang seperti ini, hafalannya kuat sekali. Walaupun misalnya pernah Al-Quran itu, karena dia disibukkan setahun dia tidak baca, datang Ramadan dia baca ulang, dalam beberapa saat saja, dia bisa kembalikan hafalannya. Karena metodenya dari awal sudah kuat. Ia menghafal. Ya, demikian. Makin di antara metode-metode seseorang di dalam menanamkan ilmu. Karena itu butuh ada tulisan. Dan tulisan itu penting sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Iya. Jadi ilmu kadang butuh untuk ditulis. Nah, maka sekarang latihan. Ya, seorang di tahap awal dia mungkin sulit untuk mencerna. Ya. Maka dia berusaha untuk menulis. Ya. Hari ini misalnya di majelis dia tidak bisa menulis seluruh faedah yang disampaikan. Maka dia putar kasih rekaman. Dia ulangi, dia tulis. Namun di kali berikutnya dia tidak boleh lagi pakai kasih rekaman. Dia harus bertingkat. Ya. Dia harus pandai meringkas dan membuat kesimpulan-kesimpulan dari apa yang dia dengarkan langsung di majelis. Ya. Nanti masa depan dia akan bisa menangkap dengan cepat apa yang disampaikan oleh guru. Demikian, dia harus mempunyai cara-cara meningkatkan dirinya di dalam menuntut ilmu. Iya. Katakan alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Iya. Jadi betul? Diketahui oleh seorang penuntut ilmu bahwa ilmu itu adalah pengajaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, asalnya kita tidak mengetahuinya. Nah, asalnya kita tidak mengetahui ilmu itu. Karena kita tidak mengetahuinya, maka tidak perlu ya kita bersombong dalam hal ini. Kita senantiasa menuntut ilmu dan tawadhu, merendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapatkan, semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu ayat yang ke-5. Sekarang ayat-ayat yang ke-7. Ya. Dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ini surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Adam nama-nama itu seluruhnya. Ya. Allah mengajarkan Adam nama-nama itu seluruhnya. Dan ini kisah yang ma'ruf ya. Ketika Allah menciptakan Adam, dan Allah menyampaikan hal tersebut kepada malaikat. Nah, maka malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah? Iya. Maka Allah berfirman bahwa Allah yang lebih mengetahui. Iya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, maka disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam al-asma kullaha. Setelah nama-nama ini diajarkan kepada Adam, maka ditanyakan kepada para malaikat, apa nama-namanya? Sesuatu ini apa namanya? Ya, malaikat pun menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, innaka antal alimul hakim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepada Adam ya untuk menjelaskan nama-nama itu. Maka sisi pelajaran yang kita ingin petik di sini bahwa seorang penuntut ilmu dia harus punya keahlian ya dan mendetailkan mufradat. Mufradat ilmu, kalimat-kalimat yang berlalu di dalam konteks ayat atau berlalu di dalam konteks hadis, setiap kandungan kalimat harus dia pahami secara detail. Dia berusaha untuk memahami secara detail. Dan ini dituntut untuk memahami pemahaman bahasa Arab dengan baik dan dituntut untuk memahami kandungan makna sebuah kalimat. Kandungan makna sebuah kalimat. Sebab satu kalimat kata yang di dalam Al-Quran, maknanya banyak. Penggunanya banyak. Maka dia harus detail dalam setiap kalimat, setiap makna. Iya. Anggaplah misalnya kalimat ummat. Ya. Ummat di dalam ummat, mana yang dipahami ya? Kita mengerti. Tapi di dalam penggunaan Al-Quran, ummat itu ada beberapa makna. Ummat kadang bermakna adalah sekelompok dari manusia. Itu ummat. Seperti dalam firman-Nya, fawajada ummatan minan nasi yasqun. Maka Nabi Musa mendapatkan sekelompok umat dari manusia sedang mengambil minumnya. Iya. Dikatakan umat yaitu sekelompok manusia. Kemudian makna yang kedua dari umat adalah agama. Bermakna keyakinan. Iya, inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim lamuhtadun. Sungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami di atas umat. Umat di sini artinya agama, di atas sebuah agama, keyakinan. Maka kami pun mengikuti, mengambil petunjuk dari jejak-jejak mereka. Dipahami? Ini umat bermakna agama, keyakinan. Dan umat kadang bermakna orang yang menjadikan, orang yang dijadikan panutan. Orang yang merupakan suri tauladan. Seperti dalam firman-Nya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat yang tunduk kepada Allah. Dikatakan umat, yaitu dia adalah seorang yang menjadi panutan, suri tauladan. Padahal beliau sendiri. Ya. Mana yang keempat umat? Ya. Bisa bermakna waktu tertentu. Bermakna waktu. Ya, seperti dalam firman-Nya waddakara ba'da ummat. Maka dia pun mengingat setelah beberapa saat. Ila ummatin ma'duda, sampai kepada waktu-waktu yang telah terhitung. Ya. Ini penggunaan ummat. Maka pada satu kalimat saja seperti ini harus didetailkan pembahasan. Seorang penuntut ilmu harus pandai melihat mufradat. Ya. Karena itu tidak sembarang. Orang yang merupakan penuntut ilmu tidak sembarang dia melafadzkan sebuah kalimat. Apalagi kalau kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang mungkin mengandung makna benar dan mungkin mengandung makna salah. Apalagi kalau kalimat tersebut maknanya berbahaya dari sisi keyakinan, dari sisi etikat. Dia harus tinggalkan kalimat-kalimat yang tidak detail atau dia sendiri kurang bisa memahami hukumnya dari sisi syar'i. Iya. Dikatakan wa 'allama Adam al-asma' kullaha, seluruhnya. Bukan satu persatu, tapi seluruhnya di istiab. Nah, maka di sini pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam. Ya. Nah, maka sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa faedah di antara apa yang kita pelajari, seorang penuntut ilmu harus ihtimam dengan mufradat apa yang dia pelajari. Ya. Karena itu seorang penuntut ilmu harus rutin dia datang ke majelis ilmu. Kalau ada mushaf yang dipegang, dia siapkan Al-Quran dia pegang. Sehingga kalau disebut ayat, dia bisa buka ayatnya. Iya. Dia buka ayatnya, kemudian dia lihat ayat-ayat tersebut maknanya. Dari apa yang diterangkan, dia bisa memberikan catatan-catatan terhadap ayat yang disebutkan. Demikian pula kalau ada hadis yang dia baca, ya, kalau dia mempunyai kitab ya, terhadap buku yang dibaca, yang diterangkan, maka buku itu dia detailkan maknanya. Anggaplah sekarang dia tidak memahami bahasa Arab dengan baik, tapi dari apa yang diuraikan, dia bisa mencatat mana-mana kalimat ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan apa yang dicatat ini, ini akan menjadi pondasi-pondasi dasar untuknya. Yang di masa depan, kalau dia terus berlanjut dan berlanjut, akan dimudahkan jalannya, insyaAllah ta'ala, dalam menuntut ilmu. Karena itu yang saya nasihatkan, seorang penuntut ilmu, dia harus punya persiapan ketika dia menghadiri majelis ilmu. Ya, ilmu adalah sesuatu yang dimuliakan, punya keutamaan. Demikian pula ketika dia menghadiri majelis-majelis ilmu, maka dia harus ada persiapan untuk mendatangi majelis-majelis tersebut. Ya, saya yakin, orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan ketenangan dan kesejukan. Tapi ketenangan dan kesejukan ini, kadang kalau dia tidak catat, itu hanya terbatas di majelis itu saja. Ya. Dan kadang faedahnya yang tertanam di dalam dadanya kurang. Tapi kalau dia mencatatnya, maka ini, dia bisa merojaannya di rumahnya, ketenangan dan kesejukannya bisa berlanjut. Iya. Baik. Saya kira kita cukupkan dulu sampai sini. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah duhur nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.